mantrane sak niki niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Yo ya bener iki. Heeh pusakaku jamus kali masada. Eh langsung cekelmu munggah plencing ngoten niku. Lho kira-kira ngoten nggih. Zaman semonten kok ora ana wong demo penistaan terhadap agama kira-kira. Wong puntat dewa niku ora iso mlebu swarga. Ora awak kok wani bener. Berarti Sunan Kalijaga niku ya sekti tenan nek deloke ngriku. Lah ini bangsa tolong ya, makane kita ini kadang orang-orang sekarang itu atas nama aman wa amilus sholihat tapi melupakan bangsa Indonesia. Wong Indonesia dibom, disalahkan, raduwe jenggot salah. Ora jubahan salah, beduk salah. Kenapa? Mereka lupa bahwa kita orang Indonesia. Dan ketika Islam datang, bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang beradab. Pesantren adalah mozaik peradaban Islam. Ketika Islam ketemu dengan budaya bangsa Indonesia, mulut jenenge ya pesantren panggonane santri. Lha mulo wong nek belajar Islam teng Indonesia kok tidak melalui jalur pesantren, biasane niku cepet konslet. Lha niki sing seneng lho Angling Darma ten sing kelingan. Ngerti-ngerti Angling Darma niku ora iso obah santet karo Bahadur. Lha Bahadur niku nggih tenan enten tenan. Nggih, Bahadur niku memang dukun santet paling terkenal teng India. Legenda lah niku. Cara mriki padha karo calon narang ngoten niku. Lah, terus niku mungsuhan karo Sayyid Aliuddin. Sayyid Aliuddin niku ya tokoh tenanan yang ngirim murid-muridnya ke Indonesia sing mati di Badok wong Jawa niku nggih Sayyid Aliuddin. Lah, terus suwe-suwe niku film niku critane pokoke Angling Darma kena santet. Ora iso waras. Warase nek ditambani kalih kiai Islam saking Leran. Crita niku lak mboten enten teng critane Angling Darma. Akhire wong Hindu Bali sak negara ngamuk. Repeater Indosiar diketok teng Indo meneng Bali kene kok wong melecehkan Angling Darma. Wong Angling Darma dewane wong Hindu kok kena santet slamete tambani wong Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para hadirin wal hadirat ingkang winulya. Dados kita niki ngawontenaken khol, ngawontenaken peringetan-peringetan tiyang ingkang sampun sedo. Sak liyane kita niki ndongaaken. Nggih. Kita niki akhirnya menyadari terus nopo kok kudu khol niku ben do eling. Mboten semata-mata eling mati, mati niku mesti. Rasa dieling-eling nek wayahe teko ya teko. Nah, tapi kanthi khol niku kita panjenengan sedaya saged nyadari bilih kita niki termasuk tiyang ingkang sampun tebih wekdale lan tebih panggenane kalih sumberipun iman nggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados nek khol ngeten niki yo ngeling-elingi ngeten. Pilih kita niki punya jarak sing tebih antarane waktu kali panggonan saking sinten saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumiyin tiyang niku mboten patek krasa. Rumangsane khol niku nameng ndongakno wis. Nggih niku nggih. Rupaksanipun khol niku semata-mata ngelingne tentang kematian. Nek ngoten niku rumiyin bayangane wong. Mula kathah tiyang sing boten pati nganggep pentinge khol. Alah dadak khol barang wong didongakno ka omah ya iso. Wong di online ya iso nek cara sakniki. Wong dongakne wong mati niku seminggu pisan ya iso. Sak masjid Allahumma ghfir lil muslimin awal muslimat wal mukminin awal mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Ngono ya iso. Oh dadak ngumpul. Dadak ragat ngetokno duwe, masang terop, nyeluk uwong. Termasuk sia-sia lah wonten sing ngoten niku. Tapi seiring perkembangan waktu ternyata khol niku secara ilmiah nggih. Secara ilmiah saged dipun dadosaken teori. Teori napa? Teori ingkang nyadaraken menungso berada dalam porsi kedudukanipun. Kedudukanipun apa? Kedudukanipun di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Sebab napa? Sakniki kathah tiyang ingkang lali kedudukanipun. Saking gampange tiyang golek ilmu. Saking gampange tiyang golek ilmu. Sehingga sakniki tiyang niku kathah sing lali pangkate ngoten lho. Zaman akhir niki. Saking gampangnya biyen matos ilmu niku kudu teng Mekah mriko. Para sepuh rumiyin cerita menawi ngaos teng Mekah niku nek ajeng nulis kitab Sahih Bukhari Muslim nyalin Sahih Bukhari Muslim niku kudu tumbas buku kosong. Lah buku kosong niku tumbase teng Naisabur. Kosong buku sampule sampul kulit pedus. Tumbas setunggal buku niku nek tiyang mriki kudu dodol sapi 6. Dadi tiyang niku nek tumbas buku kotong kagem nyalin Sahih Bukhari Muslim, buku siji niku regane niku nek tiyang mriki rumiyin dodol sapi 6. Nek sakniki sapi 6 pun saged dados perpustakaan. Betapa ilmu niku angel zaman rumiyin. Sehingga wong niku ora kemlinti nek biyen. Bener-bener nek ora petuk kiai, ora duwe ilmu. Nek riyen. Mila tiyang niku nek ngenteni kiai, kadang kiaine teko bah ora teko dinteni. Sebab sumber ilmu niku nameng kiai, nameng ulama. Dinteni, nulis. Lah sumber ilmu niku kiai, mula dikongkon kiai napa mawon manut rumiyin. Mbah Hasyim Asy'ari mondok tenggene Mbah Khalil Bangkalan. Niku ora tau ngaji. Mbah Hasyim niku nek ajeng ngaji pun gawa buku. Niku mesti Mbah Khalil dawuh, "Sim, nggih, Yai. Kayake mau kok nyaimu arep adus. Lah ketoke ro ngono banyu nimba. Yai Hasyim Mas Ari boten sida ngaji nimbake Nyai Khalil Bangkalan. Mantun nimba pengin melu ngaji Mbah Khalil, wallahu a'lam bis sawab." Lho kira-kira ana wong saiki nak ya mlayu niku. Mbah Hasyim Asy'ari ajeng ngaji mesti Mbah Khalil ana mawon. Sim. Nggih, Yai. Nyaimu koyoke arep masak mau lah kayune entek. Yai Hasyim mados kayu, rampung mados kayu, ajeng melu ngaji. Mbah Khalil wallahu a'lam bis sawab. Lho tiyang rumiyin niku nek ora petok ulama, ora duwe ilmu. Lho mila tiyang niku sadar betul nek rumiyin niku nameng murid e ulama. patokan kebenaran ilmu niku nggih ulama. Sebab nek ora petuk ulama, ora petuk ilmu. Sami rumiyen. Sing beto ilmu niku Rasulullah. Tiang kok ora petuk Rasulullah, ya ora duwe ilmu. Mula sing duwe ilmu nggih nameng kanca-kancane Rasulullah. Lho mula saking regane ilmu niku larang. Mula para sahabat niku nek kale Kanjeng Nabi napa mawon diparing paring duwe unta paringke, duwe sapi paringke. Kongkon napa mawon, Dek? Derek. Lah niku mula namine tiyang ingkang dapat ilmu saking Kanjeng Nabi niku namine sahabat. Begitu Kanjeng Nabi seda, tiyang nek pengin belajar ilmu ne Kanjeng Nabi, mboten saged kok wis mboten petuk Nabi. Mula tiyang nembe angsal ilmu ne Kanjeng Nabi nek petuk murid-murite Kanjeng Nabi. Mula tiyang riyen niku nek petuk murite Kanjeng Nabi, petuk sahabat, anane meng manut karo manut. Mula jenenge tabi tabiin penderek. Kon ngalor ya nderek, kon ngidul ya nderek, wong kelase penderek supaya oleh ilmu. Hurum ya. Lah begitu tabiin niki ditinggal sahabat. Ngisore niki yo mboten oleh ilmu lek mboten petuk tabiin. Mula tiyang niki diarani pendereke penderek tabi'ut tabi'in, pendereke para penderek. Terus mawon. Lah, tabi'in niki seda. Mula tabi'ut tabi'in ora entuk ilmu nek ora petuk karo tabi'ut tabi'in. Mula wong sing melu tabi'ut tabi'in jenenge tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'in, pendereke pendereke penderek. Lah, kira-kira sing tesih istiqomah ngangge cara ngeten iki sinten? Sinten? Ulama. Buktine napa? Duwe murid tesih nderek ulama. Lho mulo zaman semonten, hanya para ulama sing menjadi sumber ilmu. Mila sebab sing dadi sumber ilmu niku nameng ulama. Terus wong-wong niku nggih nameng petuke ulama. Mula nglumpuk bareng jenenge Nahdlatul Ulama. Lah, nggih. Lah niku. Lah, nek melu ulama niku berarti ibaratnya sambung melu Nabi. Sebab cara belajare niku talaqqi lan musofah. Jadi mula kiai santri-santri ora wani nek kare ulama. Kongkon ngalor ya ngalor, kongkon ngidul ya ngidul. Sane kiai sing didereki sedo. Mila terus nek diperingeti nggih nglumpuk ngeten iki nggih lungguh. Nggih mangan nggih ana sing kebagian sego, ana sing boten, ana sing kebagian lungguh, ana sing ora. Nggih boten enten sing protes. Sebab napa? Menunjukkan kelase nameng kelas penderek. Ngeten iki lho, nggih ta. Kelase awak dhewe niku kelas penderek. Luwung dugi mriki dikeki kur. Kursi niki wis bejo api-api paniti. Paniti kudune wong penderek wis dijarno kleleran rasa diurusi lho ya ora apa-apa. Kongkon gawa sego dhewe wong penderek kok. Ket kapan penderek dadi gayane kaya bendoro. Lho mula sampean sesuk nek khol niku teko ya teko, ora teko ya karepmu. Wong penderek. Penderek, ora usah dimanggake, monggo monggo monggo lenggah iki kelase benda bendara bukan pendek penderekmu lo khole para wali sing sepuh-sepuh niku ndiane undangan ora enak teko untuk menunjukkan bahwa kelas kita adalah kelas pendek penderek ya dikei mangan ya alhamdulillah ora ya alhamdulillah ya gawa dhewe. Mula kadang kelas penderek ngeten iki nek ngerti sing didereki niku gak ada gawe pun toto-toto duwe wedhus digawa duwe pitik digawa nggo napa nggo nyenengke sing diderek derek ila niki kadang sak niki sing pun kathah kualik penderek niku gayane kaya benda bendara dadak diundang wah aku ora diundang kok. Wah aku tekan kono yang dikelelerke ora dimanggak-manggake. Lho, sampean iki penderek. Lho niki. Lah mulo kadang niku kita niki akhir-akhir niki kadang lali ngoten lho. Mulo sampean niku nek ana khole wong alim. Niku sampean teko ngene diundang ora diundang teko nglempoh ngleset teko wis teko kono. Napa? Aku iki penderek, Dul. Soale sesuk aku mati iki kudu duwe rombongan sing tak dereki. Wong Gusti Allah wis ngendikan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi melu rombongan lagi wadkhuli jannati. Mula niki. Sing lucu male niku ana peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi panitiane niku sampai pegel golek sumbangan. Padahal sing diprengeti niki Kanjeng Nabi, awak dhewe niki umate Kanjeng Nabi butuh karo Kanjeng Nabi, tapi nek mulutan koyoke Kanjeng Nabi sing butuh awak dhewe sampai diundang, sampai ditarii. Kadang keruh panitiane mlayu. Sing nabi iki sapa? Ya, sing nabi iki sampean apa Kanjeng Nabi? Lho kaya ngeten iki lho. Sing dadi penderek niki panjenengan apa Kiai Hafid sing sampean dereki? Lho iki ta. Wong teng mriki panjenengan nitip anak, nitip golek ilmu teng mriki. Maknane napa? Niki sumber yang diikuti niki minangka sumur nek sumur niku diparani kanton sampean butuh napa nggawa timbok sumur boten nesu sampean nimba nggo wudu sumur ya ora apa-apa sampean nimba nggo cewek ya ora apa-apa sampean nimba banyune dienggo ngedusi kirik ya ora apa-apa wong butuhe beda. Itu mula zaman Nabi niku nggih. Sahabat niku sampean wong penderek nggih. Sayyidina Abu Bakar niku konglomerat iso ngongkon anak buahe nuntun untone Kanjeng Nabi. Lah opo kok dituntun, Dek? Dewe lah ya untuk menunjukkan aku iki kancane Kanjeng Nabi. Napa Sayyidina Umar kok lunga perang dewe? Siti Khadijah kok menek gunung dhewe ngirim panganan. Ya untuk menunjukkan bahwa Siti Khadijah punya status sebagai istri. Istri niku ngladeni. Ora ngongkon wong kongkon ngladeni bojone. Menempatkan diri pada kedudukan sebagai apa? Mestine di mana kita berada. Lah niku penting. Sesuk sampean niku nikmati niku melu rombongan. Lah sampean tinggal menunjukkan nggih kula rombongan. Sesuk sing ditakoni sing ngarep dhewe sampean karek melu. Lah nek sampean rumangsa pemimpin ya sesuk sampean ditakoni dhewe. Dhewe ngene napa? Lho iki lho. Lho ngeten iki riyen pembelajaran mula rumiyin ingkang nami khol nggih. Angger kruku ana wong alim mokol menyang embuh entuk panggonan pinggir peceren embuh entuk panggonan mboten ngurus karena menunjukkan kedudukan sebagai penderek nggih kados wong jatuh cinta ngoten nika di depan kekasihnya ya sak duwe ne duwe pelem siji digawakno iki lho Dik I love you ku lho seneng engke ta duwe apa pengin sampean kira-kira seneng karo wong terus dikongkon mijeti ngono sampean ayo Dik Dik tolong gentenono aku ora mungkin mesti panjenengan tandang Dik dhewe kira-kira njenengan ngono to sampean ya wong lanang Mas, aku tukokno martabak. Ya. Dik, wah saking senenge udan grimis bledhek lunga, Dik. Dewe sampe kecepret-cepret motor mogok tuntun wong pancene untuk menunjukkan bahwa kita cinta dan penuh perjuangan. Lah, terhadap tiang alim sing ketok niku nggih butuh. Sakniki niku kadhang wong niku lali. Nah, laline niku nemen tiyang sakniki niku kathah. Nek insyaallah nek santri-santri niku laline ora nemen, ya kala-kala rada ndablek ngono to mawon. Tapi sing lali kathah niku sakniki niki saking gampange sumber iman. Dadi begitu entuk siratal mustaqim dalane Allah nang Kanjeng Nabi, tiyang sakniki sebab golek ilmu niku gampang. Lali kali siratal ladzina an'amta alaihim. Lali karo dalane wong-wong iki niku do lali. Mula sebab napa golek ilmu sakniki ora petuk menung. Menungso petuke Google. Petuke handphone, petuke bakul ki kitab. Dadi pengen ngerti hadis langsung tuku ki kitab diwaca dhewe sesuai terjemah. Terjemahan, ilmu terjemahan ini belajar teko guru bahasa Indonesia. Ilmu hadis ini belajar karo bakul ki kitab. Gitu, ya. Akhirnya apa? Tiang kathah sing lali, nek dek-dek niku berkedudukan berada dalam jangkauan ulama al ulama warasatul ambiya bareng dek lali jangkauan dia adalah teritorinya ulama langsung ngelumpat jaluk dadi murite Kanjeng Nabi. Iki lho wong saiki iki sing garai konslet niku. Langsung mendapat pengen entuk pangkat dadi murite Kanjeng Nabi. Mula tiyang sakniki kathah ribut endi hadise. Iki sokeh apa ora? Sesuai sunnah apa tidak begitu menurut dek dalam kitab sunnah tidak ada dalam kitab hadis tidak ada secara otomatis orang ini bukan pengikut Rasulullah sing sering dadi perkara niku lho suwe-suwe keyakinan itu menjadi besar suwe-suwe kabeh wong nek cara dek kok ora langsung melu Kanjeng Nabi dianggap ahlul bid'ah. Lah nek ahlul bid'ah niku mlebu neraka. Wong padha-padha sesuk ya mlebu neraka pateni sik wae nangke nek mulo terus dibom, diapakno. Lali bahwa dia berkedudukan sebagai muridnya ulama sing manggon teng Indonesia sing rasnya beda, bangsanya beda. Lali nek wong Indonesia niku ras mongoloid, nek Kanjeng Nabi ras semit. Melu ras semit niku mesti duwe jenggot. Nek ras mongoloid mboten duwe jenggot. Sebab lali kedudukane dalam ras mongoloid, mula kabeh wong dipaksa duwe jenggot. Nuh niki. Niki split personality namine niki nek cara wong sekolah niki. Rumangsane langsung murite Nabi lali nek wong Demak. Mula terus sing ibu-ibu kudu dipadake karo wong Arab, kudu dijubahi, tutupi mripate. Lali nek wong Demak niku lunga tandur lunga derep. Lha iki lho, mila para ulama jelas membuat urutan kedudukan. Nek murite Nabi jenenge sahabat, murite sahabat boten ashabus sahabah, tapi tabi'in maknane napa? Penderek. Enten pun di enten penderek ngelunjak. Beten enten. Nah, muridipun tabi'in jelas dipun paringi asma tabi'ut tabi'in penderek. Penderek. Lah muridipun tabi'at tabi'in disebut tabi'at tabi'at tabi'in penderek penderek penderek penderek. Lah terus kira-kira nek awak dhewe iki jenenge apa? Nggih ta penderek subulus salam. Subulus salam penderek Nahdlatul Ulama berarti ndelek Kiai Hasyim As'ari. Kiai Hasyim As'ari ini penderek Kiai Khalil, penderek Kiai As'ari. Kiai As'ari penderek Kiai Khairon Mbah Gareng Purwo. Dadi Mbah Khairon penderek Mbah Abdul Wahid Boyo Lali, penderek pun Mbah Abdul Halim, penderek pun Mbah Sofyan Tuban, penderek pun Mbah Jabar tu Tuban, penderek pun Mbah Abdurrahman Sambulasem, penderek pun Mbah Pangeran Beno Benowo. Loh. Ayo, Mbah Benowo niki penderek pun Joko Tingkir. Joko Tingkir mantune Sultan Trenggono. Nggih ta? Sultan Trenggono saking cinten, nggih saking Demak mriki. Sedaya niku penderekipun Sunan Kali Jogo. Jeng Sunan Kali Jogo penderekipun Sunan Bonang. Sunan Bonang penderekipun Sunan Ngampel. Sunan Ngampel penderekipun Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim penderekipun Syekh Jumadil Kubra. Syekh Jumadil Kubra penderekipun Syekh Muhammad. Sayyid Muhammad penderekipun Sayyid Ahmad Jalaluddin. Muridipun Sayyid Abdul Malik Mongol. Penderekipun Sayyid Alawi Abmil Faqih. Penderekipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Penderekipun Sayyid Ali Khalil Qosam. Penderekipun Sayyid Alwi. Penderekipun Sayyid Muhammad. Penderekipun Sayyid Alwi. Penderekipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Penderekipun Sayyid Isa An-Naqib. Penderekipun Sayyid Ubaidillah, penderekipun Sayyid Muhammad, penderekipun Sayyid Ali Uraidi, penderekipun Sayyid Ja'far Shadiq, penderekipun Sayyid Muhammad Baqir, penderekipun Sayyid Ali Zainal Abidin, penderekipun Sayyidina Hasan Husain, penderekipun Sayyidina Ali, lha niki sing pendereke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha niki ta lu penderek sing sakmono adohe niku mesti ya siji. Lah sakniki saking gampange wong golek ilmu, turu wae iso golek ilmu teko Google, teko napa. Mula kathah sakniki niki tiyang lali. Begitu tiyang lali niku secara personal, secara pribadi langsung melok gayane murite Kanjeng Nabi. Murite Nabi jenggoten melu jenggoten, murite Nabi makame driji tiga melu driji tiga, murite Nabi wis macam-macam nika. Lha niki lho. Lah nek cara Quran klirune teng pundi? Lha niki enten nek cara teng Quran. Nek cara teng Quran Islam mlebet teng Indonesia niku ngangge ayat mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil kazarin. Islam niku pun digambarke teng Taurat teng Injil kazarin kaya tanduran. Lah Indonesia adalah sawah baru dari Islam, bukan di Arab. Maka kazarin seperti di Indonesia digambarkan akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladhu fastawa ala suqih yujibu zurra'a liyaghidhu bihimul kufar. Oh niku Islam wis digambarke sesuk niku nek kowe pengin ngerti Islam akhir zaman kaya tanduran kang metu anak-anakane terus antarane mbokne karo anake meteng bareng woe bareng terus akhirnya ngelompok-ngelompok fastaghladho ngempel-ngempel fastawa ala suqi ujibu zurra tanduran ini ngebaki ngonteng pundi-pundi sampai wong kafir niku wa Tanduran apa? Tanduran pari. Sing metu anake lagi meteng niku ya pari niku. Terus kok mbokne karo anake wohe bareng. Lho gedhang anake metu guriting mbokne karo anake wohe mboten bareng. Tapi pari niku anake mbokne wohe bareng fastaglabo fastawa ala suqi ya'jibu zurra aliyaghidu bihimul kufar. Lah mulai ditandur kaya nandur pari niki digawe rumus. Nah, nandur pari di negeri yang jauh. Niku carane piye? Diatur kali Gusti Allah. Napa? Diatur kali watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil. Amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilussolihat. Diatur. Sebab napa kok diatur karo Gusti Allah carane nandur? Sebab umatnya Nabi Muhammad niki minangka umat akhir zaman. Sing teng Quran wis dingendikake napa? Dingendikake wis tekan waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nek Nabi Adam niku tanggung jawabe lagi lanang karo wedok, wong isine mung kaya wong loro tok. Nabi Ibrahim tanggung jawabipun nembe suku Ibrani. Nembe sekitar Mesir. Nabi Nuh umate lagi sak kapal pun tutuk. Lagi sak perahu pun katam. Pun namot sak perahu kan. Tapi kan terus manak lah Nabi Muhammad niku menungso niku wis tekan pundi? Pundi? Wis tekan kono sudah menjadi bangsa yang berbeda beda wis neng Jawa wis dadi bangsa Jawa, sing neng Eropa dadi bangsa Eropa, sing neng apa sing teng Afrika pun dadi Afrika. Mula wekdal Kanjeng Nabi wis dingendikake wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Wis dingendikake wis dak gawe berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lah, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku niku tetep menungso, tapi bentuke beda. Beda. Mula dingendikake laqad khalaqnal insana fi aksani takwim, tak gawe dengan bentuk yang terbaik, tapi aksani takwime beda. Beda bentuk terbaiknya mboten po. Padha bentuk terbaik nek versi Nusantara nggih ngeten iki cilik-cilik, pesek-pesek, rembes, rembes. Nek bentuk terbaik versi Arab, ayu kan, dang gedhe dhuwur mbangir. Aksani takwim versi Eropa gede dhuwur rambuté ya, abang. Versi Cina tembem-tembem sipit-sipit pipine kaya apem. Versi Afrika aksani takwime ireng gosong kaya kopi goreng. Lho kene iki umaté sing ditemoni Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi wis diulang, kowe engko petuk bangsa yang berbeda-beda saling berkenalan. Nabi Ibrahim belum, umatnya ya nameng sekitar mereka tok. Nabi Musa nameng didik wong wong Arab. Nabi Isa nameng didik wong Nah Nabi Muhammad niki wong menunggu wis nyebar tekan putih-putih monak-manak kok. Kula niku nggih duwe buyut loro nggih ta, lanang wedok. Nglairaken buyut, ngalaken mbah kula. Terus ana wong lanang wedok jenenge buyut nglairaken mbah kula wedok. Iki mbah kula lanang. Ya. Terus nglairaken bapak kula lanang. Nggih bapak lanang nggih. Terus sing kene nglairaken mbah kula, bapak ibu kula wedok. Niki lagi buyut niki berarti buyut kula niku sekitar tahun 1800 akhir. Niku nek sak niki nglumpuk sing mlebu catetan niku saka wong loro tahun 1800 akhir. Sakniki niku nek saka wong loro niki niku pun wong 2300. Lho iku bojone mek loro. Lah cobane bojone papat. Lho mula zaman Nabi niku wis dadi berbangsa. Bangsa, mula ketika kamu nanam Islam dimanapun, jangan lupa kamu akan ketemu bangsa yang berbeda, maka harus saling mengerti, dan kamu akan ketemu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yang berbeda sing elek pesek ngeten niki nggih ta pesek ya rembes. Nek irung Arab niku apik, bangir, irung mriki nyet. Ngoten ta iki. Wong Arab gagah gedhe dhuwur, wong mriki tak meter setengah. Ya ora tau njaluk kok ngerti-ngerti dadi ngeten iki kok. Wong Eropa gagah gedhe dhuwur, rambuté abang. Mriki rambuté ireng cilik iki. Cilik. Afrika ireng gosong kaya kopi goreng, alhamdulillah dhewe ora gosong nemen. Dina lho niku. Lemula laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini diparingi rumus bentuk dia menjadi amanu wa amilussolihat. Ajarkan dia menjadi orang beriman dan berkelakuan baik. Mula tugasipun ulama teng pundi kemawon nggih. Niku membentuk masyarakat amanu wa amiluso. Lihat mula teng mriki dipun damel subulusa salam dalam rangka mengemban tanggung jawab bentuk menungso sing amanu wa amiluso. Lihat. Tapi bentuk amanu wa amiluso lihat yo ojo lali nek iki ahsani taqwim Indonesia. Supaya ora lali nek niki aksane takwim Indonesia, mula awak dhewe diulang karo Gusti Allah. Carane ngulang napa? Watini wazaitun wa turisini na wa hadzal baladil. Amin. Watin, karo ngulang ya eling watin. Tak kei sumpah buah tin. Buah tin niku sumpahe Allah ngangge simbole Nabi Nuh alaihi salam ulul azmi pertama. Simbol kedua waz zaitun, demi buah zaitun niki simbole Nabi Isa, Nabi Ibrahim ulul azmi kedua. Simbol ketiga wa turi sinina, demi gunung Tursina simbol ulul azmi Nabi Musa alaihis salam. Lah bareng Nabi Muhammad napa simbole wa hadzal baladil. Amin. Dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Kenapa? Karena umat Nabi teng pundi mawon mesti petuk umat yang sudah punya bangsa dan negara. Mulane arep bidik amanu wa amilus solihat, jangan kamu lupakan keamanan bangsanya dan negaranya. Mula wektal Islam dugi mriki kazar'in ditanam dengan cara menanam Indonesia dengan tidak melukai bangsa Indonesia. Sebab bangsa Indonesia Islam teko wis duwe bangsa. Jenenge bangsa Majapahit. Lah iki lho ya. Jenenge bangsa Majapahit, dan bangsa Majapahit bukan bangsa yang bisa dianggap sembarangan. Karena Majapahit adalah bangsa terkuat di dunia, penguasa 2/3 dunia niku Majapahit. Universitas-universitas yang paling besar ada di Indonesia ning Majapahit jenenge Nalanda. Belajar ilmu politik rujukane kitab Negara Kertagama, belajar ilmu sosial rujukane kitab Suta Soma. Kitab-kitab rujukan. Londo gondol Negara Kertagama diterjemahkan ngangge cara Londo, diambil menjadi hukum Belanda, Belanda punya hukum terbaik dunia, mulo Mahkamah Internasional onten ten Den Haag Belanda. Oh ya, iki lho. Genderone gendera maja pait merah putih. Tapi wong London itu menyadari kedudukannya sangat tergantung laut, mulo warna laut didadekke bendera Belanda dengan warna biru. Jadi, nanti balat Indonesia ini Nusantara sudah ada balat Majapahit. Maka kalau kamu kajarin nanam Islam, ojo melukai bangsa yang sudah ada. Lagi lah ya. Mula para ulama, para wali wektal teko senajano kene niki Islam niku apa wong kene niku rupane ciri-ciri rembes-rembes, niki yo tetep kategorine ahsani takwim. Lha akhirnya ya dilakukan ajeng diulang Allah. Wong mriki wis ngerti bahasa pangeran. Ajeng diulang salat, wong mriki wis ngerti bahasa sembahyang. Ajeng dikandani syaikhun ustadzun, wong mriki wis kenal jenenge kiai. Ajeng diulang tilmidzun muridun, wong mriki wis kenal jeneng santri. Mula akhirnya ya wis syaikhun ustadzune dadi kiai. Mula kiai niku basa Jawa, dudu bahasa Arab. Mula di bahasa Arab niku ya kliru, jamake dadi kuyaha, ngono ya ora cocok. Anak kiai terus Gus dijawake dadi gawages, ya ora dadi. Maka jadi kalau kita mau melihat bagaimana cara menanam Islam ke Indonesia, lihatlah pesantren. Pesantren bukan lembaga pendidikan semata-mata, tapi pesantren adalah mozaik peradaban Islam ketika Islam ketemu dengan budaya bangsa Indonesia. Mula jenenge ya pesantren panggonane santri. Lha mula wong nek belajar Islam teng Indonesia kok tidak melalui jalur pesantren, biasane niku cepet konslet. Karena terus lupa identitas dirinya bahwa dia adalah ahsani takwim versi Indonesia, syu'ubah wa qabaila Indonesia. Lha mula para wali biyen ngerti. Niku harus tidak boleh melukai. Memilo rumiyen niku dados prinsip. Piye carane ora berbenturan dengan bangsa negara Majapahit. Mula tidak pernah Islam teko kok ngrusuhi Majapahit mboten. Apapun yang dipilih Majapahit dipakai, bungkusnya Majapahit, isinya Rasulullah. Salat diceluk angel, "Hei, salat, salat." Wong Majapahit apa salat? Oh, sembahyang. Oh ya, we padha-padha sembahyang. Oh, berarti kowe nyembah Sang Hyang meng caramu ngene nggih. Ini ora apa-apa padha-padha Sang Hyang ngene ngene. Ya, arep salat telu ketamboke bedhug tung tung tung tung tung tung tung tung. Jare wong mau cepet, "Lho, kowe lha apa nabuh bedhugku?" Iku lak bedhug iku lak ngundang perang. Nek ngundang mangan gong dung dung dung, nek bedhug niku alat untuk memanggil perang. Lha jare anu, "Lho, ngopo kowe kok nganggo bedhug?" "Oh, arep perang po?" "Heeh, perang melawan hawa nafsu." Apa-apa. Biasa pertama ya diece, "Alah perang kaya ngono nganggo bedhug, kemlinthi temen." Nah, apa biasa aja. Mitine tanem ke bawah. Wong mriki diulang ngaji angel, senengane dijak nonton. Lah tontonan sing paling kondang tontonan wayang. Cuman wayange para wali niki ra iso nek digawe wayange wong Hindu. Wayang Hindu niku wayang beber. Wayang beber niku digambar. Zaman semonten gambar niku tesih haramun jiddan. Zaman semonten. Kaya nerjemah Quran niku haramun jiddan teng Indonesia niku tahun 50. Tahun 50 itu tesih haramun jiddan. Saniki wis rada remeng-remeng wong kata sing wis ra iso maca asline nek ra maca terjemahan. Sami kali tahun 70-an bang niku haramun jiddan. Saniki ora iso wong wis remeng-remeng. Wong wis ra ana wong iso ucul teko bang, lunga kaji ya nganggo bang. tuku rono rene mesti nganggo duit, duit metune teko bank mulo ya wis ora iso, haram wis ora iso. Biyen niku khomer haramun jidan iso. Wong kathah tiyang kathah kiai niku nek ana wong ajeng di luka ngoten niku, set ngoten niku langsung pulih. Lah nek sakniki wis ora ana sing duwe ilmu ngoten niku, kabeh digawa nang ilmu bedah, dijahit nek ora nganggo bios tulung tu. Tulung lho ya wis ora iso. Wong zaman. Yahudi kafir, musyrik biyen iso, ora iso. Jangan sampai berhubungan dengan orang Yahudi, haram berhubungan wong biyen iso. Wong lunga haji numpak perahu. Lah saiki begitu lunga haji numpak pesawat, piye sampean? Wong sing iso nggih pesawat wong Yahudi. Pak Habibie kon nggih pesawat ya ora dadi. Wong pesawat iki jenenge tetuko, sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko, teko. Duh. Iki zaman nggih. Semanten iki zaman semanten wong niku paling senang dicak delok wah. Wayang cuman wayang semanten, wayang beber digambar. Kaum muslimin tesih haramun jiddan jenenge ini gambar niku. Mila akhire para wali nggih termasuk Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga goleki uwong sing jenengane Sungging Prabang Kara. Sungging Prabang Kara niku pelukis Majapahit. Lah mila terus kongkon gaweke wayang niku sesuai pesanan didamel ditata digambar bukan bentuk gambar tapi bentuk kartun nih cara seni gigi apa ya eneng wong nyelengir ini gini ya eneng bagi lah mula akhirnya natah gambar wayang jenenge nyung nyungging sebab sing gawe kawitan itu Sungging Prabang Kara guru ini pun Ki Ageng Telingsing. Sopo Ki Ageng Telingsing? Ki Ageng Telingsing niku sing manggon teng Deporo. Terus akhirnya diceluk teng Demak kongkon tadi arsitektur masjid Demak. Nah, salah satu bentuk arsitektur Ki Ageng Telingsing niku disepakati kali Sunan Kali Jogo bentuk enopo soko caking ta tatal niku boten tatal nih kayu-kayu dodowo ngoten niku. Niku sakjane biyen niku teknologi tiang kapal. Cagak kapal niku nek kayu utuh diantem ombak niku tugel. Mula teknologi niku lentur ngeten niki lah salah satu teknologi tiang niku diterapke teng pembuatan masjid Demak. Lah niku dadi sing siji gaenane Gusti Allah kayu glundung, sing siji teknologi yang paling terkenal waktu niku untuk tiang kapal. Lah niku tiang kapal Nusan Tara lho ale nek ngadeng ya antem ombak tugel niku. Kenapa? Karena kita kerajaan bahari. Oh. Ora kok yo kekurangan kayu ngono mboten niku. Niku teknologi waktu niku cagak kaya ngene. Diwantem niku iso kiwil-kiwil ngene iki. Lah niku. Lah terus akhire dadi wayang. Lah wayang niki terus didelokne kali tiyang ti yang gomulang ngoten lho lho wayang niku pelajaran paling kondang niku wayang ya man semanten. Mula sedaya pesan Islam sebagian besar titipke teng wayang. Alon-alon. Lah sebagian sing teng mriki titipke wayang ana sing kocluk. Ngamet sewu niki ana sing kocluk. Ngono ku kesuwen. Majapahit sudah diambang keruntuhan karena sudah diajar karo Girindra Wardana. Apa kita pakai cara perang-perang? Apa tata wis baladil amin terbentuk. Keras ae wis karo Majapahit. Lah, berbeda dengan cara Demak sing keras niku Sunan Ngudung. Mbak Abdurrahman atau Mbak Usman iki kerase mboten umum. Serang ae Majapahit kesuwen rasa dadak mikir hatal baladil amin barang ajar ae. Akhire Mbah Sunan Ngudung berangkat dibantu kali panglima perang saking Cina naminipun Tan Kim Han nggih utawa Mbah Abdul Qadir nyerbu Majapahit antem kali Majapahit dibawa pimpinan Raden Husain kakange Raden Fatah. Padahal kakange Raden Fatah niku diken ngabdi teng Majapahit Pahit kalian Sunan Ngampel ngerti ono pasukan teko yo tabrakan. Padahal Sunan Ngudung niku besanan kali Raden Husain karena Sunan Kudus niku entuk bojo putrane Raden Husain tadi podo pesan tempuk teng alun-alun pintu gerbang timur mojo pait sedo sedoyo dikubur teng Troloyo Trowulan mojo kertomu lo terkenal jenenge kuburan serenge serenge karena menggunakan simbol-simbol mojo pait mungso mojo pait tapi kali Raden Husain dikubur ngangge tenger mojo pait hebat deh kawo do jabat dien. Lemulo mayak ini terus jadi sarana diulang. Piye ini tidak bergejolak. Bangsa tetap ayem ibaratnya jiko iwak blumbange mboten bu budak. Diulang ke lah lakon sing paling gegerke donya niku lakon teng ajenge masjid Demak. Napa lakone sing dalang niku Sunan Kalijaga. Napa lakone? Lakone Puntadewa karo Jamus Kalimasa sedo. Niku lakon sing kula mboten bayangaken zaman semanten. Nek ora saking sektine Sunan Kalijaga bubar niku. Lah sebab napa? Puntadewa digawe lakon karo Sunan Kalijaga. Lakone napa? Puntadewa niku ajeng munggah swarga ora sida. Kira-kira sampean wani ta terus lakon ngono. Hindu sik kuat-kuate lho niku. Sunan Kalijaga wani gawe cerita nek Puntadewa niku ajeng mlebu swarga gagal. Tapi Sunan Kalijaga pinter le critake ajeng ngethok cagak Masjid Demak gitu. Ana kayu ajeng dikethok niku jatine ngaleh. Angger dikethok ngaleh. Ngerti kethok ngaleh akhire jenenge jati ngaleh. Lah ternyata teng ngisor wit niku ana wong tapa. Wong biyen kan wong topo niku lak biasa. Zaman itu niku jenenge tiyang topo niku soalé brahmana niku kudu muksa. Muksa niku mengalami tiga tahap kehidupan, satu Upanisad, kedua kabumian, yang ketiga upawasa. Jadi nek wis arep muksa niku Upanisad menghilangkan jati diri, bar dadi bupati mindah awak dadi bakul dawet, ngoten niku Upanisad namine. Terus menjalankan dharma kehidupan kaya wateke bumi. Bumi niku nek tambah didak-idak tambah subur, tambah dipacul tambah subur. Mula wong niku semakin dihinakan, semakin mateng atine, ra ono liya sak liyane Gusti Allah. Lah engko nek tahap ketiga namine upawasa. Upawasa niku wis mandeg ngene ora mangan, ora ngombe, ora demok, Bu. Bojo mangke awake mimpes cilik-cilik-cilik, lap ilang namine murca. Mula wekdal Islam teko ngulang Syahrus Siam, kok ora mangan ora ngombe ra demok bojo lah kok kaya upawasa. Mula wong Jawa ngarani wulan puasa. Oh ya. Lah iki takoni jeneng sampean sapa? Aku Puntadewa. Kok elek ngene nang kene? Aku topo iki? Aku munggah swarga dibalekke, Kang. Lah ngopo? Lah jarene aku iki pusakaku ana sing ilang siji. Pusaka iki wis tak gawa kabeh lah kok tekan kayangan iki jare ana sing keri. Nang aku saking akeh pusaka wong diutus para dewa kongkon ngendhalekno Pulau Jawa sing isine jin priprayangan ngeta jalma mara jalma mati aku sangoni pusaka akeh. Lah pusakaku iki kan wis rampung. Engko kan arep diterusne karo sampean-sampean ngene iki. Lah saiki aku wayahe mulih, lah wayahe mulih iki jare pusakaku isih keri siji. Nang aku lali pusaka apa? Wong pusaka iku ora tau kanggo, kanggone mung kanggo medhun karo kanggo munggah. Lah kaya napa? Critake kaya ngene, kaya Sunan Kalijaga ana ae critane iki. Ngene ngene ngene ngene. Oh, aku kenal pusaka iku. Pusakamu nang nggen kula niku, jeneng Puntadewa. Mosok nggih teng nggen kula monggo dipadosi mriko. Melu Sunan Kalijaga. Jenengan pun kesupen carane mundut lali saking suwene. Go diumbah raine go. Yo raine diumbah yo tangane nggih. Yo bathuke yo kupinge. Ah yo ngadep mriko go. Sareng-sareng ngeten iki nggih. Tautke kula ngeten-ngeten. Lho lha niku pusakane. Hooh ya iku bener. Mantrane napa? Lali kula, aku lali pisan. Mantrane sakniki niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur rasul. Lho, asyhadu alla ilaha illallah. Yo ya bener iki. Heeh, pusakaku Jamus Kalimasada. Eh langsung cekelmu munggah plencing ngoten niku. Lho kira-kira ngoten nggih. Zaman semonten kok ora ana wong demo penistaan terhadap agama kira-kira. Wong puntot dewa niku ora iso mlebu swarga. Ora awak kok wani bener. Berarti Sunan Kalijaga niku ya sekti tenan nek delok kene ngriku. Pilih tanding wani kok. Jenengan kelingan ceritane Angling Dharma. Waktu Tantowi, Imam Tantowi. Jamet sewu salah satu majelis tarjih Muhammadiyah bidang kebudayaan. Niku lak ndamel film Angling Dharma rumiyin nggih teng TV nika. Lah suwe-suwe Angling Dharma niku critane mbok bulet-bulet mbok menggok-menggok kenek santet. Angling Dharma niku disantet kali Bahadur. Ngeta. Lha niki sing seneng lho Angling Dharma ten sing kelingan. Ngerti-ngerti Angling Dharma niku ora iso obah santet karo Bahadur. Lha Bahadur niku nggih tenan enten tenan. Nggih, Bahadur niku memang dukun santet paling terkenal teng India, legenda lah niku. Cara mriki padha karo calon narang ngoten niku. Lah, terus niku mungsuhan karo Sayyid Aliuddin. Sayyid Aliuddin niku ya tokoh tenanan yang ngirim murid-muridnya ke Indonesia sing mati dibadok wong Jawa niku nggih Sayyid Aliuddin. Lah, terus suwe-suwe niku film niku critane pokoke Angling Dharma kena santet. Ora iso waras. Warase nek ditambani kali kiai Islam saking Leran. Cerita niku lak mboten enten teng critane Angling Dharma. Akhire wong Hindu Bali sak negara ngamuk. Repeater Indosiar diketok teng Indo meneng Bali kriko wong melecehkan Angling Dharma. Wong Angling Dharma dewane wong Hindu kok kenek santet slamet ditambani wong Islam niku. Lho niku gek critane angin. Nah sampean ora mbayangno ta iki. Sunan Kalijaga iku sektine kaya apa kok ora ono wong wani. Padahal zaman semonten Hindu tesih kuat-kuate nyritake Puntadewa ora mlebu swarga kok wani niku kira-kira. Ora ditekek karo wong Hindu. Berarti nek ndelok crita niku hebat tenan. Lha termasuk crita nika wis Sunan Kalijaga niku sak geleme nek gek crita terus ora ono wong wani saking kuate. Lha sakniki wong gelare Brandal Loka, Jaya Brandal niku ya wis kaya ngoten nika, Loka niku kondang Jaya sekti. Wis ra ana sing wani. Akhire wong Hindu teka mara, lah ya Kang nek Puntadewa wae ra iso mlebu swarga, nek ra ditulungi Sunan Kalijaga, sesuk njuk rono ya njuk tulung Sunan Kali. Akhire berbondong-bondong njaluk tulung Sunan Kali Jaga. Lah begitu berbondong-bondong njaluk tulung Sunan Kali Jaga. Iki wis arep melu Islam tapi pikirane sempurnane Hindu sebab Sunan Kali Jaga mboten nyalahke mboten. Ngene niku, mboten nyalahke. Lah bareng ngoten niku kali jeneng Sunan Kali Jaga dikok wong arep melu Islam ya dikongkon wudu. Diulang wudu nganggo nika Gatotkaca nika mula apa tariane lak wudu jing ngoten niki tangan yuk sikil nika niku lak wudu nika. Tetep angel apa meneh kongkon jinabat. Kula niki ngalami ngulang wudu wong suku anak dalam teng Kerinci angel e ora apa aja meneh kok diulang wudu diulang cewok we angel diulang cewok niku angel kadang silite diincepno teng bak mandi tesian. Lha niku terus akhire dikakon wudu kongkon jinabat angel kali jeng Sunan Kalijaga kongkon nyemplung mula terus ana budaya kungkum niku kenging Sunan Kalijaga supaya wudune karo jinabate kecekel. Dadi niku mboten budaya Hindu, wong Hindu niku anti air. Aire mung diciprat-ciprat to ngene mboten dicemplungi. Dadi aja gampang-gampang niku Hindu ngono engko sik ora tiang-tiang niku. Nah, bareng wis ngono niku terus dikokon mlebu plengkungan jenenge Gobu. Gapura sing sakniki terkenal jenenge Gapura. Warga ora dijak delok wayang meneh sesuke. Ah layang iki piye? Ayo gek cepet nglakoni apik ninggal sing elek iki. Ayo ana fastabiqul khairat. Ana samir ala khairin fatruk anil bagha. Didalili ngono angel mulo samir dadekke semar, khairin dadekke gareng, fatruk dadekke petruk, bagha dadekke ba. Bagong digeleh tengah-tengahe wayang Hindu karo wayang is ya ora ana Semar Gareng Petruk Bagong. Sing medene wong maneh gawe crita Semar munggah kayangan ngentut coba. Kula wis mboten mbayangaken niki wong nekat tenan niki Sunan Kalijaga. Lho kayangan iki nggone para dewa. Sing iso obrak-abrik niku nameng wong Cina. Cina duwe cerita ya nekat kayangane diobrak-abrik kali Sun Gokong. Indonesia orang gelem kalah Sunan Kalijaga. Gawe cerita Semar munggah kayangan ngentut coba. Sampai ini sembayang no to saiki terus. Misalnya terus jenengan ngelakoke lakon napa kowe ketoprak apa napa ngoten niku terus gawe cerita wong Jawa munggah swarga ngentut yuk malaikatnya bubar kira-kira kok diobong sampean pelecehan terhadap agama penistaan niki. Lho Sunan Kalijaga niku lho wani gawe cerita yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Ono Semar bokonge sakmono iku dadi kaya anu nggih. Kaya kompresor iku. Ngentut dus ngoten niku sakayangan Bu bubar kok. Lho, niki nek kula delok iki nekat tenan wong sitok iki ya ora ono sing wani kok. Mungkin ya karo ngene nek ono sing ra trima mrene tak tapuk lambemu mrene ngono wae. Mboten niku sing wonten. Akhirnya pelan-pelan terjadi peralihan kebudayaan. Bangsa tetap tenang, negara tetap tenang. Yo, ingin tadi wong apik nggih, apa iki? Jempol. Oh, jempol ya. Jempol ora sempurna Kang, nek ra ning jentik. Mula jentik aja utak-atik barang ili lian maknane ora didalili asyariku asyariku tu faktau aidiyauma. Hadise lau anna Fatimah binti syarakat laqotok tu yadaha. Badan nggih ming jentik jauh tak atik barang ini ya tak jenenge jentik soalnya gue nginjen silite pitik ini jari manis tadi wong sing manis ning aja manis manis rai iki penunggul tadi wong sing unggul ning aja sombong iki penutuh tadi wong nek iso nuduhke wong sira tadi jempol lah ono manten ciri-cirine wong Islam nek mantenan ngarepe ono cengkir gedang tebu aku wis kenceng pikirku mantenku wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang tak kei tebu soalnya aku wis mantep gedang mlebu isane posanepo kenapa? Karena kita bangsa yang sudah beradab ndak bisa main-main iki wong wis pinter kabeh kok kita nggawe omah ngono karo jeng Sunan Kalijaga kon ngenei gedang sak tundun teng wuwungan supaya nek tukange lesu ora munggah medhun golek panganan. Lho kalau ditanya kenapa tidak ada cerita pengislaman tentang surga dan neraka, kula mboten pethuk. Jadi sejarah para wali niku kula mboten pethuk catetan bahwa salah satu dakwahnya menceritakan surga dan neraka ora ono kula. Ora weruh. Kenapa? Ora payu sing diceritake niku. Nek diceritake swarga kok banyune mili wong Demak wis mutah banyu mili nek kira-kira. Wis kathah, nek diceritakno swarga niku buah-buahane kathah, teng mriki niku teng sawah-sawah ciplukan mawon ka. Kathah. Mula critani apa kaline teko susu, wong mriki ra doyan susu. Cerita mencret ubi susu wong mriki ala. Diceritani tentang arak, wong mriki ora seneng ngombe arak, wong tidak ada musim dingin. Tadi negeri yang tidak berasal dari negeri musim dingin itu tidak ada minuman keras itu tidak ada. Yeah. Nanti cerita ni, sesuatu yang suar ke wonge bojone oke, wong mriki ora tertarik, wong duwe siji cerewet wis mumet. Maka cerita itu tidak ada. Dan yang selalu diceritakan kan kesaktiannya, lho pancen iya. Orang Hindu kuat-kuat, sekti-sekti, maka wong Islam ya kudu sekti-sekti. Mulane ana cerita meneh sing anyar sing lucu niku Islam disebarkan oleh sodagar. Niku secara teori mboten mlebu niku Islam kok disebarkan sodagar niku wis teori goro niku. Kenapa? Sodagar itu tidak boleh ngomong agama wong Hindu niku. Karena sodagar niku kasta sudra. Pedagang niku sudra sing oleh ngomong agama niku brahmana. Uang sing ora ngurusi donya itu dia yang boleh ngomong agama. Ngisore brahmana enten kesatria, para raja, ndak boleh ngomong agama wong ngurusi donya kok ngomong agama. Ndak agama pok dol ngono. Lah ngisore kesatria enten wesya, kastanya pegawai negeri, pangreh projo. Ngisore niku enten sudra, pedagang, petani, sodagar niku sudra. Wong sing esuk sore mikiri donya sampai turu mawon kepikiran donya. Lah sudra niku mboten oleh ngomong agama. Ngisore sudra enten paria. Paria niku wong golek rezeki carane ngemis, meminta-minta. Ngisore paria niku enten kucah. Uang golek rezeki ning carane nyopet. Tersep ngentit nek cara wong mriki nggih ngentit. Ngentit niku kucah. Ngisore kucah niku enten mlekah. Mlekah niku golek bondo nyolong. Neng nek konangan melayu. Maling-maling bengi-bengi sampai tutupi motone nek konangan melayu niku mlekah. Lah ngisore niku enten candala. Lah candala niku begal nek konangan wani bahkan memburu niku mlekah. Mula ndak ana cerita Islam disebarkan oleh sedagar secara teori pengetahuan baik sosiologi maupun antropologi tidak bisa diterima. Kenapa? Karena sudra tidak boleh ngomong agama. Lah iki teorine sampean mula. Lah nek ngene iki tak uji teng sekolahan wong pinter-pinter niku. Ya bener ya Han. Lho ngono. Tak kok buktine apa? Ya tak kok kuburan kula ya ngoten niku. Lho kali Yai Hafid barang niku piye? Zaman kesehatan Gus Dur. Dan ini gila. Lemula cerita-ceritanya kok kesaktian nopo. Bahkan cerita yang paling serem niku lah hilangnya para kiai di pedalaman Jawa Tengah. Hilangnya kiai niku entek kabeh niku. Dibadok karo wong Jawa Tengah. Sampai 1500 ulama niku mboten mulih. Lah niku sing dipimpin Sayyid Ali Yudin niku. Mboten mulih ternyata dipangan karo wong Jawa Tengah. Sebab wong Jawa Tengah niku duwe ilmu anyar. Hilangnya apa peralihan Hindu Brahma ke Hindu Siwa. Hindu Brahma sing kula critake Upanishad nika wau kabumian upawasa. Lah pas upawasa niku awake wis mimpes ciri-ciri ngono sing gagal. Soale ora ilang donyane teseling bojone mulo ajeng ilang maneh mboten iso, ajeng gedhe mboten iso, awake wis kadung mimpes cilik. Dadi jenglot utawa betara karang mulo sampeyan nek petuk jenglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Lah mulo tiyang Hindu golek ajaran sing luwih enteng bukan ajaran nahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu. Lah sing ngumbar hawa nafsu niku petuk ajaran kali, kali ajaran Durga, Durga ajaran Siwa, ngulangi ngrogo sukma namine ajaran Bhairava Tantra. Upacaranipun naminipun pancamakara, lanang wedok muter udo kabeh melakukan hubungan seks bebas sak mblengere niku. Sisane teng Gunung Kemukus Boyo lali sak niki niku. Supaya pikirane tenang diombeni arak. Nggih, supaya mangke wetenge anteng dipakani tumpeng supaya pas sukmane lunga awake mboten obah mangan daging menung. So, lho niku mula priyen ana istilah moli. Mori ku nggih upacara Bhairava niku. Akhirnya tiang Jawi iso ngrogo sukmo, sukmone lu ngajak nyolong jenenge ngepet, sukmone lu ngajak mateni wong jenenge san, tet sukmone jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhirnya teng Jawi kondang santet pelet ngepet. Lah niku mulo kiai teko dipangan teng pedalaman mriko. Mulo akhirnya saya Jumadil Kubro napa nyeluk koncone saking Iran mriko, namine Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi, ilat Jawa nyebute Syekh Subakir wong angel to Syekh Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi ngono angel. Wong ilat Jawa duwene hana cara ka diulang alhamdu metune alkamdu ya hayu ya qayyum ya kayuku ya ka yumu. Wong duwene ka Rabbil alamin Rabbil nga lamin wong duwene moko botho ngo ora duwe dot duwene lo mulo Ramadan metune romelan ngoten lah ya. Lah kali saya Subakir ini diuber-uber di akhirnya ini keng Jawa Tengah Melayu teng Jawa Timur Melayu Jawa Barat sing Melayu ngetan muka Gunung Lawu Gunung Kawi Alas Purwo Banyu Wangi lah diajar kali Mbah Ishak teng riko muridnya saya Subakir putrane saya Jumadil Kubro akhirnya minak sembuyu nyerah anak sing wedok nami Dewi Sekar Dadu paring ke Mbah Ishak pernikahan ini ku ngelahirakan Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik. sebagian Melayu teng Bali, sebagian Melayu teng Kediri nyembah patung Totok Kerot teng daerah Pagu Pamenang diuber kali Sunan Bonang. Mula Muhibah Islam Nusantara wenginane salah satu rute nih gitu mriko. Akhirnya terus tiang bayi rawan iku nyerah kali Sunan Bonang, ya wis aku coba pateni ora. Ya apa? Aku melok derek pun ya wis muter-muter tetep ra apa-apa ning aja uda. Arak ganti wedang biasa. Tumpeng iku halal tetep ra apa-apa. Ingkung menungso ganti ingkung pi pitik mantra ngrokosuk mau dadi kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula peneruse Wali Songo ora ana sing komplain masalah tumpeng. Sebab nopo ngerti niku pun didandani Sunan Bonang. Mula wong sing tidak menggunakan jalur Wali Songo ribut perkara tumpeng. Wong ora ngerti asal usule, wong langsung melok teko Arab kono ora tau melok wong ke wong kene. Mula nek dikandani tumpeng musyrak musyrik musyrak musyrik ya sampean critani kok isi ngeyel tapuk lambene ngono ae ta ya. Nggih, lah sing sebagian niku gelem syahadat ning ora gelem sembah sembayang. Mula ditekakno ulama saking Pase namine Sayyid Abdul Jalil. Damel pondok pesantren Lemah Abang, Lemah Abang basa aluse Siti Brit, basa kawine Siti Jenar. Mula Syekh Abdul Jalil dikenal kanthi jeneng Syekh Siti Jenar. Tugase ngulang syahadat tok. Lah mula sebab pondok pesantrene Lemah Abang, mula alumni pesantren Lemah Abang dikenal kanthi jeneng Abang, Abangan. Mula wong Abangan tekan sakniki gelem syahadat, rung gelem sembah sembayang. Niku play group zaman biyen. Dan dari gini ya, betapa halus ya, wal kebutuhan umum. Pewelan hebat, karena tidak boleh merusak keamanan sebuah bangsa dengan prinsip baladil amin tetap terjaga. Akhirnya apa? Tadu tergitu ya. Lah, sing paling angel nih gue, sing paling angel nih gue setunggal. Yang membutuhkan rapat besar-besaran nih gue setunggal urusan mati, gitu. Napa? Wong Hindu niku nek mati reingkar, nasi dadi ndablek-ndablek kok sesuk entuk dharma untuk berbuat baik lagi bar ngono mati mah maneh. Ha nek wong Islam mboten mati niku bablas, apik ya digawa apik, elek ya digawa eh elek. Lha iki piye jelasnone? Matine wong Hindu luwe enak wong iso urip maneh. Misale tau bojone elek, engko urip meneh gek bojo apik ngono ya. Pas saiki urip bojone cerewet, sapa ngerti pas sesuk urip meneh entuk bojo ora cerewet. Saiki dadi kuli, sapa ngerti sesuk dadi raja. Nah, iku kan luwe enak matine ngoten niku. Lah nek Islam mboten mati niku bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Piye iki ben wong Jawa paham? Alon akhire. Akhire diulang. Wong kaya ngene iki kudu diulang. Akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun dikenalke ngangge napa? Aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi, gekke tembang. Soale wong Jawa niku nek apa-apa lah senengane nembang. Tembang adalah apa? Identik dengan kesehariane wong Jawa. Wong Jawa niku nembang niku wis karo lungguh ya nembang, karo turu mlumah ya nembang. Mula sampeyan aja kumun wong Jawa niku weruh semut ya nembang. Semut ireng ana-ana kepungkang nembang. Weruh lintang ngono ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Weruh mentok tok mentok tak kandhani lho mentok kok dikandhani. Lagi stres bojone ilang ora lapor polisi malah nembang. Dang Bali Sri nembang. Iki wong Jawa wis hobine pokoke tetembangan. Bahkan wong Jawa niku weruh silit niku nembang. Nggih, demok silit kudi kena yo kan kendang jebol. Niku lha wong Jawa. Oh, boleh pitik lho wong bol wae ditembangno nek wong Jawa niku sakjane ya. Mula pilihan terbaik iki kudu diulang nganggo tembang. Mula teng Jawa di pesantren dimanapun tetembangan. Nggih ta? Ngapalno sorof nek ora ditembangno ya ora patek nyandal. Falala yu falilu falala tan wafi lalana falala fawa mu falilu. Akhirnya golek padanane bal balayu bal bilu bal balatan wabil balan wamu bal balan. Ini ya Jawa nyantol ngapalno alfiyani gulo sampean kulo zaman ngapalno alfiyani wentek nih ku tabir pembatas kelas nih timbom pun tek piro ciduk wentek seket weh Ngulutean kalau Muhammad tunu Abnu Maliki ini gue entek timbo sitok. Matur robbillah akhir maliki musallian ala nabi al mustofa mesti mesti tuwe terakhir iku tok ngono mesti baca walil mustaqmilina sarofa tok piro kuwi dan wa astaghfirullah abi al ya maqsidun naqi ya maqi ya antek kata lho niku dilakok-lakokno lho apa nek dilakokno niku gampang nyantol. Lemu pilihan para wali menggunakan tetembangan tetembangan babone tembang jenengke maca bat. Napa? Wong urip kudu iso maca barang pak. Papat niki sing pokok. Papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa king akhirat medhun teng alam donya. Manggon jero raga nyawa gawenan langit, raga gawenan dem demak wong tuane mongan mangan digele weteng metu dadi uyuh metu dadi taek metu dadi umbel ana sing disimpen dadi nutfah utawa mani. Lah nutfah niki mangke teke bapak teke ibu dicampur malam Jumat gitu listrike pateni cetek pek rampung nggih titipke rahime ibu telung wulan dados segumpal darah petang sasi dados segumpal daging lah nek wis dadi daging nyawa diceluk dul nggih ya Allah dun ya nggih alastu bi rabbikum lali ora nek aku mengeranmu nyawa niku jawab qalu bala syahid nah nggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan Gusti Allah fan fukhur ruh maka ditiup ruhane ke dalam daging akhirnya dagingnya urip wong ana nyawane tek tek tek tek mulai emplek-emplek daging cencang otot tekno balung bungkus kulit tuku liram rambut sangangulan proses pembuatan karoseri rampung casingisasi beres ya metu begitu metu isine nyawane mboten ketok menungsone sing ketok bungkus bungkuse lah begitu bungkuse metu ya tergantung sing gawe nek sing gawe pesek ya metune pesek sing gawe bangir ya metune bangir nggih lah mulo dadi kiai niku kudu ngerti proses pembuatan casinge santri, ana santri diulang entek kapur sekilo ora nyantol blas. Rasa diseneni takoni wong tuane, gawemu mbiyen karo ngantuk ya. Nggih, ya iki mesti ngono. Nggih, ana santri kok kerah mawon cukar-cakaran. Niku napa? Niku mesti gawene meksa ya. Ana santri anggere wayahe adus kok ilang ra gelem adus, mesti gawene ra adus piye? Sampean buka kitab Qurratul Uyun ana niku cari sapa? Mula sampean niku nek arep produksi sing apik. Bapak Imam Syafi'i arep produksi nermu 5 kentir goleki halale. Mula wong 5 kentir wis digoleki halale dadi awake Imam Syafi'i laire dhabit. Lah saiki apa isih ana wong mikir gawe awake arah tak was-was ngono mawon. Ana pitik saut. Mula bocah sakniki tambah suwe tambah nakal karena apa? Karoserine wis ra ono sing mikir. Wat-wat ono sing waduh dadi dik lali ngene. Napa kok lha wong kebrojolan niki wong ra niat nang tese metu. Mula metune jenengke Aldino, alhamdulillah dia nongol. Kada tiang iki kada sing mboten niat niku sakniki niki. Mula sampeyan arep gawe niati panganan sing apik. Lha niku sebab bungkuse anak nek anak kabeh apik wong kullu mauludin yuladu alal fitrah sebab wis dijanji karo Allah alastu bi rabbikum jawabe qalu bala syahidna cuman bungkuse iki ayo gawe sing apik sampeyan nek kepengin duwe anak sing hebat iki ayo gawe sing apik aja pisan-pisan ngawur nek pengin tetesane hebat gaenen sing hebat wong wedok niku kaya sawah niku panggonane nan nandur ngoten lho lah tandur ya sing apik bibite sing apik garape sing apik wong nandur pelem golek bibit apik kok nandur anak kadang bar mangan pitik colongan nandur ya dadi ya bokong nakal dadi ya mata ndablek lho mulane ana bocah mbeling niku rasa diseneni takoni wong tuane gawemu kok apa to iki piyane entek kapur sekilo lho menyen iki awak niki donya kok. Dia sangat keduniaan, dia ditentukan oleh dunia. Mula sampean aja gumun wong tangan iki gawenan donya, senengane senengan Dunya, anggar perlu bokong tangane wong lanang mesti pengin demek wis to. Wis tangane sapa mawon anggar perlu bokong bu ati-ati tangane wong lanang niki digawe saka dunya senengane dunya, anggar perlu bokong pengin demek. Tami. Tangane sinten mawon? Ampok tangane kiai-kiai ya padha. Wis sami wong tangan kula nggih. Sami. Sedaya niku sami sing bedakaken nameng rime tok. Nggih insyaallah nek kiai niku rime cakram wis meng ngoten tok. Dadi pas nyik set ngoten niku mandeg ngarep guri. Nah rim demak niki kan sing kathah rim tromol. Kampase setengah entek dadi iki duk niku. Lha mula subulu salam niki tugase masang rim cek cakram ngono lho. Mula sampean nek pengin duwe rim cakram lebokne rene iki pasang rim. Dadi aja gumun nek wong niku senengane donya wong asale to. Dunya ala mula Allah akibau ngono ya melek ya ketop-ketop. Dene iki lho, dadi iki mula nek ragane iki tergantung sing gawe pun, nggih. Mula sampean nek gawe sing apik terus babone niki diseneng-senengno, nggih to. Soale babone niku bagian angkrem. Asing bagian nyenengno babon sapa? Ya jagone ta ya. Mula wong lanang kudu pinter nyenengne babon soalnya babon bagiane angkrem tur babon niku aja sering-sering diseneni. Napa? Babon niku ndak boleh suka dimarahi. Karena babon niku duwe kendi lho, loro kiwa teng nek sampean seneni atine panas. Nek atine panas napa? Coba ya. Niku kendine melu panas wong diumupi teko ngisor. Diombe bayi-bayine tidak mendapatkan air susu yang murni susu blondo mula bocah niku lho mula wong wedok niku gak entuk diseneni sing oleh ngomel wong wedok niku kudu ngomel sak blengere supaya napa genine metu teko jero dada sehingga dadane ora panas dudu susune adem mula wong wedok niku nek ngomel niku sajane mbuwak sampah lengge. Niki rumus keng pundi keng Sayyidina Umar sampean nek pengin ngerti niki ilmune Sayyidina Umar. Nek pengin duwe anak hebat contoh Sayyidina Umar. Sampean nek maca kitab Uqudulujen la enten ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattab. Datang seorang laki-laki pada Sayyidina Umar. Sopo to kok ana wong lanang ning radi ketokke iki kok maju leng kono niku. Niku Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku kepala suku panglima perang. Anu sugih ganteng ora ana kurange nek wong sitok niki kanca curhate Kanjeng Nabi tapi duwe bojo siji cerewete mboten umum sampai Abu Dzar iki ra kuat aku lho kurang apa bagus ganteng dhuwitku akeh panglima perang di bojo siji cerewete ngene ditenono tak tukar tambah yo tapi sadurunge tak tukar tambah aku tak njaluk pertimbangan Sayyidina Umar. Wong Sayyidina Umar niku keras-kerase wong, mesti ngerti carane nekuk wong wedok keras apa cerewet kaya ngene. Sayyidina Umar kuwi lanang wong paling keras Arab. Nek maca Quran niku medeni wong Sayyidina Umar saking kerase. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Utsman rada alus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Sayyidina Ali. Nek Sayyidina Umar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok ora ana sing muni Allah? Oh, berarti ra cocok. Sayyidina Umar niku keras-kerase wong. Nek khutbah niku sak masjid ra ana sing wani obah. Liyane nggo tongkat, liyane beto tombak, liyane ini Sayyidina Umar mboten pedange ditutut. Ittaqallah. Ittaqallah sak masjid ngene kabeh Sayyidina Umar sing wis khutbah. Kerase ora jamak wong sitok niki. Sayyidina Umar, iblis niku mlayu nek krungu langkahe Sayyidina Umar. Mula Sayyidina Ali niku bernadar. Titen ana wong kok kerase ngene titen ana sesuk nek mati takoni malaikat mungkar nakir jawabe apa kira-kira. Mula Sayyidina Ali sedane Sayyidina Umar kuburane dikuping. Lha padha kramate ya krungu niki sing crita Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Makkah kuping. Niku malaikat mungkar nakir teko. Assalamualaikum. Salam. Sopo iku? Mungkar nakir ya Umar. Ono apa? Nah, takok. Takok apa? Marob buka. Allah apa mana? Wes iku ae ora sida. Niku kaitane apa? Sayyid Muhammad saking kerase. Lho mila begitu Abutar niki nggih. Abutar niki ribut kare garwane njaluk pertimbangan Sayyidina Umar. Ternyata sowan teng dalem Sayyidina Umar, teng dalem Sayyidina Umar ana swara wong wedok ngomel. Ternyata bunyai ati kok lagi ngomeli Sayyidina Umar. Ya Abutar ngenteni begitu rampung. Assalamualaikum, salam. Sapa iku? Abutar. Ya Allah Kang Abu, dungaren sore kok wis tekan kene ana apa? Ah, mboten sida padha mawon. Dadi sampe lho niki. Nah kula diceritani kali ya iku lho. Eh. Diceritani. Terus Abutar niki wong sowan bunyai ati kok ngetutno teng wingking. Kira-kira mesti tamune iki engko takok. Oh wong kok tak omeli Sayyidina Umar kok tak omeli konangan wong mesti wong iki engko takok iki. Tenan akhire Abutar takok. Pak Umar, aku sakjane mati curhat nang rasida wong sampean ya diomeli. Nah sampean kok betah duwe bojo ngomel kaya ngono. Bunyai ati kok teng wingking, tenono atik jawabane nglarakno ati tak omel meneh. Ternyata Sayyidina Umar jawabannya di luar bayangan sampai punya hati kok nangis. Napa jawabannya Sayyidina? Iya Abu Dzar. Bojoku jan ngomel kaya ngene iku. Wes ngomel gak ana enteke. Tapi sampean kan ora ngerti kemarahannya yang seperti itu. Enggak ada apa-apanya dibanding kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Ya serap ngono adem punya hati kok. Lah nek jawaban iya pancen kaya radio bejat ngono ya tambah diomel meneh. Lemu lo, pengen duwe anak hebat contoh Sayyidina Umar. Jangan suka marah sama perempuan. Wong wedok niku nek atine lara, ngiringi anak ya ora tenang anake gelisah, kurang turu, kurang ayem dadi bocah ora pati kendel. Nek sampean omeli wong wedok banyu susune panas dene iku lho. Mula dalam hal seperti ini wong wedok kae itu diseneni ya sampean niku ya. Sampean ojo diseneni sing lanang elingno jarine Gus Muafiq pian wong wedok kae entuk ngomel lho Pak. Sing oleh sing wedok sing ngomel. Engko iso mbuwak geni sing neng kene cek ora panas. Lah iki rumus nggih. Mula kali Allah wong wedok niku dikeki ganjaran luwe gedhe timbangane wong lah. Wong lanang sebab masa depan generasi tergantung wong wedok salaman tok karo sing lanang, wong lanang oleh ganjarane salaman, wong wedok ngambung tangane sing lanang entuk gambar entuk ganjarane ngambung hajar aswat lho. Wong lanang oleh ganjarane salaman tok. Wong lanang turu wong wedok jejeri tok, sing wedok oleh ganjarane salat ngarep Ka'bah, wong lanang entuk ganjarane turu tok. Lenggih kok senajan turu ora lapo-lapo, apa meneh lapo lah? Lapo lho. Ora ngopo kok jejer tok. Nggih. Lho. Mulangka nek mule Hajar Aswate digoleki. Ya Allah Hajar Aswatku lho kok panutok ngene. Kabah itu golek ilu kok kabahku wis kadhas to iku lha ora. Wong wedok niku nggih hamil ngeten niki, sampeyan nek hamil niku sak pecak langkah niku diitung jihad fisabi lillah, turu ngorok bengi diitung tahajud, awan mangan diitung poso. Nyusoni anak sak cecepan ganjarane sa 100 apa meneh nek ndablek tekan 6 tahun nyusune. Wo tambah akeh ganjarane. Mula wong wedok niku nek tuwa anake akeh ganjarane kathah, dungane mandi. Mula zaman Gus Dur dadi presiden termasuk iki Hafid niki. Waktu Indonesia diambang perpecahan niku ra iso dislametno. Jalan keluarnya istikharah para kiai teng makbarahe para sesepuh kok kon golek wong wedok sing anake akeh. Supaya dongakno Indonesia sebab ibu pertiwi kudu didongakno karo ibu. Entuk wong 100 sekitar 100 lawe sing mlebu kriteria 75. Anake sing paling kathah 26. Sing paling titik 17. Niku kula kendongakno mbah dongakno Indonesia ben mboten pecah mbah tak seneng-senengno. Nang Singapura, nang Hong Kong numpak roller coaster ngriku. Oh sing sepo-sepo ana sing niku untune copot mangap. Oh lepas ngeten iki. Wonten sing susure ucul. Ana sing mangan teng restoran untune dicelup nang jero wijian wis pokoke macam-macam. Akhire kepangsul kula sangoni 100 jutaan simbah-simbah niku. Ndongakno Indonesia tidak pecah, setelah itu seminggu tidak ada lagi cerita tentang perpecahan di Indo. Indonesia mandi wae wedok niku ganjarane kathah. Sebab napa? Nasib elek apike anak tergantung wong wedok. Mula dikeki ganjaran kathah sebab wong wedok niku ibarate power bank. Setrume ora entuk entek soalé nyetrum anak. Wong wedok niku mulen jiwit anak barokah. Niku ngelus-elus anak seperti 1000 seorang perawat profesional satu kali usapan seorang ibu. Nyewa isi lite anak sallallahu alaihi Muhammad karo maca bismillah insyaallah silite dijogo kali Gusti Allah. Nyewoi anak ngarepe halallah alhamdulillah dijogo bare Gusti Allah. Mula ibu niku nek karo anak ya Allah kadang ke anak niku nek tenggen kula niku contone bojo kula mawon Bu. Sampean. Bojo kula niku nek subuh wis pidhato. Pon pidhato sing dipidhatoni ya anake niku. Kula sampe berbeken kadang niku. Wong masjid durung tarhim niku bojo kula pun pidhato. Lah bendina ngoten niku. Engke anake dijiwet ki atoyong ngoten. Jejer ning kamar mandi disemproti terus dijejer ning ranjang didulang sitok-sitok karo diomeli. Terus mangke nganggo sepatu isih ngomel, nganggo kaos kaki ngomel, terno sekolah ngomel, lereng ngomeli anak bojone sing diomeli. Padahal kula kelingan dawuhipun Sayyidina U. Wis meneng ngeten niku bojo kula tambah semangat. Lho, sedina niku anak kula diomeli ibuke niku ping 50 niku. Tapi kula sing heran niku nek wayahe turu mboten goleki kula, goleki makne masyaallah pegel kula. Lho itu artinya apa? Nasib generasi tergantung ibu-ibu. Mula al-mar'atu imadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Api elek bangsa negara tergantung wong wedok, wong lanang ora kagu. Lha mula dadi wong lanang harus pinter meredam kemarahan wanita. Kula niku tau niki tak kei conto sampean lho. Kula ku meh ribut kali bojo kula. Mobil niku meh jebol. Gara-gara bojo kula niku kula kengken dandan kit esuk soalnya ajeng kula jak kawinan. Dik dandan sing ayu aja ngasi kalah ayu karo santri kula yo ngoten. Tuwan dan ayu bojo kula. Prasa kula wis paling ayu nang omah. Ajeng metu ngoten, masyaallah ayune dik sampean. Bojo kula wis tersipu-sipu ngoten tak lemayu. Wong kula niku kala-kala ngelem niku. Lah kok iso digudho niku? Mandek teng perempatan, kula niku ngajeng ngeten iki, bocah kula teng samping ngeten iki, bojo kula teng wingking jero mobil. Lah kok lampu merah seberang mriku niku teng jero mobil ana wong wedok ayune ora umum. Ketok keng kaca niku rambuté abang, kacamatane teng bun-bunan. Masyaallah, lambe kula otomatis jenenge Arifin bin ayune tabinan. Lah ya bojo kula king wingking wis mboten ngangge ngomong langsung kula dicekel cek teng mriki niki diteot langsung tiut iyong. Lha ngono ya. Matane wong lanang. Dasar matane wong lanang wong wedok telesep isik roh. Wis celempet ngono sira aku sing dandan ketesuk ora ditelok nangis ngoten niku biasa kan. Wangis medake wis mbeler-mbeler ngoten niku ana wangis karo tangane mboten ucul teng mriki tesian. Larane wis mboten umum ya Allah urung tau kula dijiwit bojo kula kaya ngoten niku. Larane lho ya delok ngono dasar matane wong lanang. Oh itu wis delesep ngono isih ora nyelempet isih ora. Kula niku le jawab niku muni ora ya wis kadung muni. Akhirnya biar kemarahannya tidak berlanjut metu lanang kula. Ya. Aku cenderu wong wedok ayu sing ning jero mobil mau. Rambuté abang kacamatané ning bubunan. Ayune ora umum. Lah ya wis dlesep wis tersembunyi kok isih ero ae. Lha pancen aku wong lanang. Perempuan cantik dimanapun walaupun tersembunyi pasti aku ngerti. Sebab nek aku ora ngerti wong wedok sing ayu tersep tersembunyi seperti itu, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Nah. Mboten sida nesu. Ah iso ae. Sami kula niku nate anyar-anyaran mantenan. Ajeng lunga ngaji kethu kula ilang. Kethu kula niki ra ono, bojo kula ngri melu goleki petuk wadah kethu. Kula niku lali nek wadah kethu niku isine mboten kethu, tapi napa? Surat cinta. Dari seluruh perempuan sebelum dia. Bareng dibuka, ngamuk, dah ini apa ini? Aku bukan yang pertama. Wis wis ngoten niko, rati sopo telung dino lho. Sampean gak ngalami zaman saya. Nah, ya. Zaman kumbien kalau cinta itu sakitnya luar biasa. Beri cinta itu benar-benar membunuh. Ora petuk. Krungu suarane ora. Lah sampean saiki cinta selalu bocor. Kenapa? Kangen titik selfie kirim. Emah. Mana? Lagi kangen dilu, I love you. Mula ra ono wong kuru karena cinta. Mula sakniki tambah jatuh cinta, tambah lemu. Biyen Pak Pos lewat ngoten niku mau tratap-tratap iki kira-kira suratku aku. Ngoten lewat blaret. Aduh. Lha niku lah bareng ngono dhek ngamuk. Kula wis ra iso jawab. Iya, aku ngono. Itu semua dari perempuan-perempuan yang pernah mencintai aku sebelum kamu. Karena memang aku laki-laki yang layak dicintai, Dek. Lho kudu ngono jawabane aja kok enggak, Dek. Hanya kamu hai ramu tu ni lanang apa? Iya. Aku akui memang itu semua perempuan yang mencintaiku sebelum kamu. Ibarat medan perang, aku inilah yang diperebutkan seperti padang Kurusetra. Dia, dia dan selainnya rebut tawuran perang merebut cintaku. Tapi perang itu berhenti. Kenapa berhenti kamu tahu? Karena kamu pemenangnya. Bray, ora sida nesu. Sami kali sampean kok sesuk nek wedok-wedok iki sampean rabi ya wong lanang te bojo wedok ternyata isih duwe mantan pacar wong wedok. Begitu kita menikah dengan perempuan ternyata pernah punya pacar, bojone dhewe SMS-an karo mantan pacare. Aja nesu. Tenang mawon. Ya Dek, aku tahu ternyata di tengah kerinduanmu pada mantan-mantanmu, kamu masih sering menghubungi dia. Ndak apa-apa. Aku terima kok. Karena mungkin itu membahagiakanmu. Asal kamu bahagia, aku ndak apa-apa. Kalau kamu ingat mantanmu, SMS, telepon. Bila kamu ingin menumbuhkan dalam hatimu tentang cintamu padanya yang dulu, tumbuhkan dengan subur. Jangan kau hapus mantan-mantanmu dari hatimu. Oh no, harus begitu bilang. Biarkan nama-nama mantanmu subur dalam hatimu. Jangan kau hapus. Karena sekarang tugaskulah yang akan menghapusnya. Nah, itu baru lana. Ojo kok, enggak deh, hanya kamu, ya kamu. Lemu lawang wedok niku berat tugasnya sebab netesno generasi. Nah, si bagian ngengkremin endok. Nah wong lanang tugasnya napa? Noto petarangane ba babon supaya babon ini angkrem an anteng. Dadi wong lanang niku sak umur-umur tugasnya meng nyenengno ba babon. Babon angkrem ra tenang gelange kurang jaluk sampean. Nah kudu ditukokno. Ben angkreme anteng nek angkreme anteng netesno ne apik-apik ora munggah medun petarang. Petarangan lho mulut tadi lanang kudu pinter nyambut gawe sampean nggo nyenengke babon angkrem. Wedok masih elek-elek titik ra apa-apa sing penting pinter angkrem. Lho mulut zaman Firaun kurang rusak napa Firaun? Menungso jejer Firaun gudiken, tapi Allah nitipne Nabi Musa mboten didohno saking omahe Firaun. Sebab napa teng jero omahe Firaun ana Siti Asia wong wedok sing kuat angkrem mulo pondok pesantren selagi isi ono sing ngangkremi perubahan dunia kaya ono pemawon aman sebab isi ono pesantren-pesantren sing bagian ngangkremi ndoke sampean ndungu no mulo sampean raiso ngangkremi dewi titip ke pesantren cik diangkremi nenggene sampean sing ngangkremi muka medun petarangan ndoke koplak jadi kira di babakan renesan lho hari ini balik mana itu harus doa mau doke ini. Jadi akhirnya apa? Digeke tembang maca pat supaya iso maca barang pa. Papat sebab nyawa medun kancane pa. Papat sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro bagian gandol. Gandoli niki jenengane Korin. Nah wong Jawa ben paham niku dijenengke dulur papat limo pancer. Ngaten lho. Mula nyawa medun niku duwe barang papat, mula jenengke maca pat aja lali maca barang pa. Papat barang papat niku Korin kiwa Korin tengen jenengke dulur papat limo pancer. Mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur kiwa iso nganggo dulur tengen. Pancer pengen bojo ayu nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya Rahmanu ya Rahim I love you. Nek ra gelem ya Rahmanu ya Rahim nganggo dulur kiwa sunama teka jiajiku jaran go goyang ya I love you padha mawon. Pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa Bila pengen dalan kiwa sunama teka jiajiku Bandung Bondo Wasa pengen sugih nek dalan tengen la haula apa ya fataku ya rozak salat duha nek dalan kiwa nggawa wedhus kendhit muka gunung Kawi mule ya su sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun niku padha. Kiai nek tirakate kuat ya dungane mandi, dukun sing ra tau adus nek tirakate kuat ya dungane mandi. Ya hafid tirakate kuat ya dungane mandi. Masih ya dukun sing ora tau adus nek tirakate kuat ya dungane mandi. Mula sampean terserah milih kiai padha dukun niku padha, padha hebate. Goleki pitik ilang tak kok kiai ya ketemu, tak kok dukun ra tau adus ya ketemu. Wong padha padange kok cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok kobong. Golek pitik ilang ngangge sentolop ya pitike ketemu, ngangge baterai, ngangge blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu lampune isih utuh blarake entek kok kobong. Lah mula dikeke tembang maca pat kang kawitan supaya menungso ngerti jenengke Mas Kumam Bang. Kemambange nyawa medun ngalam donya sambut ngapati sambut mito mitori. Nek wis bar Mas Kumam Bang tembange menungso niku tembang mi mijil menungso bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek lahir lanang akeh koe wedhus loro, nek lahir wedok wedhus siji. Bar ngono tembange kinan kinanti lah cilik-cilik sangoni kanti agama kanti akhlak lebokno subulusa talam sekolano wayang ngaji kok mancing ya kaplok. Wayang ngaji kok isih mancing ya disat kaline. Lebokno kene ra gelem ngaji kaplok, wong tuane ra trimo kaplok sisan. Lha wong jenengane klopo dikokon ngetokno santene diplatoki ora o. Ora oleh. Lah ya wis biasa wong sampean gawe ning ngawur mulane diulang ngantuk ya kaplok. Lha mulane iki nanti sampean jangan segan-segan ya dadi kiai ya. Pokoke nek bocah ngaji wayahe jewer-jewer. Tempiling-tempiling, kula niki hasil jewer, hasil tempiling kula niki. Wong tua kula nek ngulang ngaji kerase mboten umum, kuping kok produksi Cina pun copot biyen-biyen. Ra ono dengan kula kok pelanggaran HAM untuk pengajaran ra ono. Tapuk-tapuk. Tepuak ngoten niku. Wong klopo arep diplatok ya cek metu santen, santene. Mula tiyang biyen nek wong tuane anake dijewer gurune, mlayu ning wong tua tambahi karo wong tuane. Sebab napa? Dipacok guru ora patek mbuka, tambahi dibuka kali wong tuane, engko lak metu santen. Santene. Lah saiki wong tuwa kliru. Kenapa? Sebab ki nanti niku kudu disangoni kanthi agama, kanthi akhlak. Nek murite ulama nganggo ilmu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Digawe wedi ning Allah supaya napa dadi ulama. Kurikulum yakhsyallah niku sakniki sing wong tuwa kadang ora trimo. Kabeh-kabeh kepengin dikeki kurikulum ulama, tapi proses yakhsyallah wong tuwae ora trimo. Ratrimo kurikulum yakshallah ini biar jewer nempiling ngetak itu kurikulum yakshallah nek ngasih kurikulum yakshallah ora dikeke kurikulum ulama e dikeke kurikulume ora ulama makrifat ning ulama naki nakirah lah nek ulama e nakirah innama yakshallahu min ibadihi ulama sing wedi malah Gusti Allah ya enggak. Liku lah terus napa? Soalnya kok nek wis duwe ilmu, nek ora yakshallah medeni. Soalnya ulama niku teng pundi mawon digeleng ngarep. Ulama teng pundi mawon mesti dadi mubtada. Lah nek mubtada kok nakira kan ya medeni wong. Teng pundi mawon mubtada niku kudu makrifat. Mubtada kok nakira jenengane mubtada muakhar. Jadi kok cara ilmu nahwu mlada sembrono. Cai kaplok di kaplok. Kulo tahu ono kiai jewer murid itu dilaporno polisi. Tak seneni, obong no kantor itu. Terus terang kurikulum kita beda. Kurikulum kita ini mendidik manusia yang takut kepada Allah. Pendidikan apa hubungannya karo jewer? Ngulang sekolah kok jewer kuping barang? Tidak ada hubungannya. Le, sampean ngerti STPDN nang ono no. STPDN itu sekolahane camat. Camat niku nek wis dadi camat namek tanda tangan. Hubungannya apa waktu sekolah kok dikongkon push up barang? Wong meniku nek dadi pejabat meng tanda tangan, tapi waktu sekolah kok dikongkon push up. Enggen kula bocah ngeyel tapuk lambene. Wong tuane ra trimo tak tapuk sisan. Mula aja gele nggen kula. Bocah melu kula minimal poso 3 tahun mesti. Mesti kula biyen dikaplok, dadi kula nek ngaplok niku kula ya ana contone. Bocah tak kon poso, kula ya nyontoni. Kula dhewe wis poso 23 taun wisan. Dadi mulo sampean aman kowe wajib disuguhi mangan aman nek awan. Nyeluk kula rasa diurusi nek awan, magrib kowe golek nang ngombe. Lha niki. Mula panjenengan gumun kok ora disuguhi ngombe ngono kuwi mau. Wah iki sumure sat ngono mbok. Enak. Lha niki lho ya. Iki nanti niku pokok. Soale anak menungso nek bar kesusul tembang ki nanti bakar kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek. Lah nek wis bar sinom tembange asmara ndono mulai ke taman asmara jatuh cinta tahe kucing rasa cuk. Coklat. Lewis bar asmara ndono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga rapi. Nek wis bar gambuh tembange dandangku lo dandang niku pahit gula legi merasakan manis pahitnya kehidupan oleh bojo bagus ganteng duit kok ya akeh oleh gula oleh bojo wis rupane elek ora tau duwe duit senengane ngramal tukel ya pahit uripe oleh dandang bar listrik kowe angel. Lha bar dandang kula tembange dur durma. Napa durma? Urip wayahe berdharma bakti, gedang wis wayahe metu wae, pelem wis wayahe metu wae, blimbing metu wae, mlathi metu kembange. Lha nek menungso wae apa? Mana ilmu yang kamu dharma baktikan? Mana tenaga yang kamu dharma baktikan? Endi ilmumu yang kamu berikan? Nek urip ranang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo donya dengkul wis mulai linu untu wis mulai pro protol mripat wis mulai lamur sing maune mangan salak isine klethak pecah sakniki mangan jadah untune copot sing maune tatune naga mangap wis mengkeret dadi gambar cacing iki wis nang mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyo. Nek ranang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma. Nek terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku-seluku ba tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar. Nah akhir takoni marob buka Allah malaikat mungkar akhir ngamuk tapuk lambene sampean begitu arta wut ngoten malaikat rokib tahan aja to aja piye iki muni Allah ora iso iya iku ilat demak gak duwe alibak tak duwene ana caraka nah wis gelem belajar wis lho ana pengajian ya teko ana toreka ya melu wis kabeh wis belajar narung iso wis mati. Mula sampean nek ana pengajian ngeten iki teko diniati ngaji senajan tu turu mboten apa-apa. Ngaji niku turu oleh nek ngaji melek berarti mripate ngaji, nek turu berarti mripate mboten ngaji, kupinge ora ngaji wong tinggal tu turu tapi selagi bokonge tesih lungguh teng mriki, bokonge diitung bokong ngaji aman kok mawon. Sesuk wayahe diitung iki ganjarane mripatmu pun entek. Lha kok entek? Lapar ngaji delok bokong lambe kula muni. Wow, entek. Kuping nggih pun telas. Lha ganjarane ngajimu ndi? Ganjarane ngaji kula kadose tesih teng bo teng bokong. Oh ya wis nek ngono bokongmu diitung watasyadu arjuluhum. Oh ya bokonge isih utuh ganjarane. Ya wis bokongmu mlebu suwar. Suwar heh bokong tok ya Allah. Mula sampean sesuk sing paling senengi sing pokoknya akeh iki gedhe-gedhe niku seneng utawa depositone kathah. Pokong kabeh sesuk. Dadi sesuk niku sing nyafaati awak dhewe niku pokong. Soale sregep ngaji. Mula nek ana tareka nang melu, mriki ngene tareka. Sampean melu beat. Mumpung durung mati. Lagi beat rong dina kok wis mati, wis kehitung matine wong belajar nurung iso, berarti ya anu. Lah sampean aku lho dikire ping 100 dereng kiat yai. Dikira nama meng 10 ya wes kue peng 10 oh sematur nuwun yai nah sing 90 sinten ayo aku sing nanggung ngono rumah kue wong jenengane numpak turu ngorok tekan gon cuma nek kene duwe gawe teko bayar ya napa ya ibu pitikmu mbok gedangmu kon mrene ora lha mula awak dhewe iki duduke pendek endere lha niku para wali niki ting demak sedaya sing ulang ya nu teng mriki Ana sing ora tau diulang ngaji takoni marobuka. Ha? Marobuka. Ha, tapuk tepak cangkak gulune dadi wareng, cemplung nang neraka diudhek angkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil kotarangan bodol, gecek ajurmu mur kaya gedebok bo. Bosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut, cangkah wareng udhek-udhek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo. Bosok. Ha? Kali Sunan Bonang, Sunan Kalijaga digekke gamel gamelan nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gung urip iki nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono ya ning kene ngaji ya nang kono nyolong pi pitik wong urip ora iso apik terus kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat elek terus iblis lha nek menungso kadang apik kadang elek mula nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono. No, lah nek pengen nang ning nang nong terus aja. Nek pengen pungkasan apik dang dang dang dang gung dang dang balik nang Sang Hyang Agung dang balik oh nang Gusti Allah. Lah wong kene kadang ra ngerti nang ning nang nong dang dang entang dang ngono. Iku pelajaran terus dijak mangan ngarepe Masjid Demak. Kali Sunan Kalijaga kei wijian telu wong mangan cempret kabeh mawar kenongo kan. Kantil uripmu mawarna-warna kenongono kenongi neneng atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Iki pembelajaran para wali akhirnya bangsane ora kocak terus dijak sholat kayak tembang liri lir menek blim blim beng bareng sholat diundang duhur setengah rolas ternyata bangsa kita berbeda. Bangsa Arab setengah rolas wis ning jero masjid, bangsa Demak setengah rolas tese teng sawah. Mula kiai mriki nyeluke mundur setengah lho, loro. Sampeyan aja protes, mula Kanjeng Nabi ngendikake as-shalatu ala waqtiha, salat iku sak dhuwure wektu salat, wektu salat dhuwur berarti dhuwur sampai asar. Sampeyan usoli fardhu dzuhri Allahu Akbar lagi Allahu Akbar deng asar oleh wong dase nang jero salat zuhur. Rasa ribut sampeyan. Teng sawah wong loro kok siji nguyu ibu-ibuke, "Pak, mulai sik, Pak. Engko salat sampeyan dhisik ya, aku engko makmum." Bapakne salat usoli fardhu dzuhri makmuman, makmume ya apa imaman, makmume sik adus, ora apa-apa. Ngoten lho. Langko terus rampung adus waktune dhuwur entek wis manjing asar bojone nyusul usoli fardhu dzuhri makmu man isih oleh-oleh wong mak imame ndase ning jero salat dhuwur meng aja digawe bendina. Lah mula ulama-ulama santri ra ono sing ribut as-shalatu ala waqtiha ya diundang setengah rolas rung teko undang setengah loro. Allahu akbar Allahu akbar. Ngoten niku. Sik gak teko-teko dinteni meneh robana ya rombana urung teko-teko kiai ini pegel ngenteni tombo ati pegel ya nambani atine dhewe nggih isih gak teko-teko kiai ini ngamuk diuruki anjang-anjang nggih anjir antal teko kenapa ini ada budaya ini ada jangan dikira ini kreasi ulama tanpa dasar. Iki kabeh melu nopo konsep wahadal baladil amin. Terus sholat Allahu akbar. Kekhusyukane wong Jawa niku angel sebab ora weruh kak ba mula wong kene ora oleh kukur-kukur cek ora lali kak Pak wong wis meni mustaqbilal qiblat. Nek wong Arab gampang wong Ka'bahe ning ngarep mata. Mula khusyuke wong Arab niku luwe gampang masih kukur-kukur tetep khusyuk maca handphone tetep khusyuk wong Ka'bahe ning ngarep mata. Lah wong kene ora weruh Ka'bah weruh tembok ceceke mlaku-mlaku ya Allah. Wong Arab niku nek wis Allahu Akbar set ora ana swara apa-apa teng Masjidil Haram. Lah teng mriki lak Allah Akbar wis ana tululit tululit bakul es krim liwat lagi Allah Akbar ana ting ting ting bakso Allah Akbar gabah kuku danan angel ken khusyuk mula salate bocormu lebar salat ditambal ngangge zikir la la ilallah. Ono sing protes zikir sahabat meneng wong demak ngene-ngene bid'ah. Lha ya kudu ngerti sahabat muridé Nabi zikir meneng atine nang Gusti Allah. Wong demak zikir meneng turu. Lha niku lah konsep wal jamaahnya beda. Mula wong mriki nek zikir kudu rame supaya sing sepuh-sepuh niku krungu njuk nira nirake. Nggih. Haji ya padha. Haji niku teng mriku sedaya tapi nek wong mriki cen adoh ngantri 15 tahun mula ngak haji niku ana loro. Siji haji asli, siji haji palsu. Sing palsu teng pundi? Teng alun-alun Demak kak bae trip triplek labbaik Allahumma hajjan kak bae triplek sing asli sik surono lho sami selawatan iki cara mriki wong panjene wong kene Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinane Senin 12 Mulud tahun Gajah ora tau weruh nabi sing santri ya enak wassalam mun mustamirun santri nom santri tuwek ya Allah ya nabi salam alaika ya rasul santri tuwek sing ibu-ibu senengane dangdut ya dangdutan ya rasulallah salamun alaika dereng dereng kita ya rabbi asya adbatah ya ji ya wailal jud ya wailal jud wal karami duhai senangnya pengantin baru dadadang dadadang do sing senengane Jawa ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika anggia numpak perahu layar lo ini cara-cara ulama yang ada di Indo Indonesia padha karo Quran zaman Nabi mboten ditulis wong sahabat apal Quran sahabat sapa Nabi seto Quran lagi ditulis ditulis kali sahabat zaman Sayyidina Umar terus ke Sayyidina Utsman sahabat seto Quran dipasrahke tabiin diulang tabi'i tabi'in ora iso maca napa longkek-longkek kaya cacing mulo tahun 75 Quran dikei titik sing maringi titik Abdul Aswad Ad-Duali sebar mana Quran boten iso diwaca titik tok mulo 150 diharokati sing maringi harokat Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi disebar mana boten iso diwaca harokat boten cukup ilate sing maca siji-siji wong Turki mustaqim mustaqin wong Andalusia wadduha wadduhi wong Padang lakanutik lakanui wong Sunda alladzina alladzina wong Jawa alhamdulillah kamdu wong Bali sirotol sirotol latin anam ta'alayhim wong Jawa gitu wong Bugis alaihim alaihing kabeh ben iso maca tahun 250 tiga ke ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran sing nulis Abu Ubay Qasim bin Salam lho sampean kudu ra. Terusane iki digali teng mriki teng Subulusa salam sampean kebagian insyaallah bagiane utuh alhamdulillah ana sing kebagian utuh ana sing kebagian yasin tok ana sing kebagian kulhu ana sing kebagian semelai rohman rakim ana sing namanya kebagian nun ngono ya enek lah ini Indonesia makanya jangan salah kan. Lho begitu cara-cara ini ditempuh kali para wali Demak ngirim utusan teng Sulawesi namanya Datuk Ribandang bergerak di Sulawesi menjadi negara Islam di Sulawesi si baldatun baldatun baladan baladan urip kabeh kabeh aminan Khatib Dayan dikirim teng Kalimantan menyebarkan Islam di Kalimantan kabeh iku dadi Islam namanya Aryo Dila dikirim teng Sumatera berdiri kerajaan-kerajaan Islam dados hadal baladil amin londo teko diajar bareng-bareng akhirnya apa? Balad-balad ini bersatu dalam wilayah artinya apa? Daerahe para wali begitu jadi dari satu daerahe para wali kita menghadapi masalah yang tidak ringan kenapa? Karena kita jadi satu negara NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia. Beratnya di mana? Arab satu bangsa dipikul beberapa negara. Eropa satu bangsa dipikul beberapa negara. Kita ini puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Lebih berat dul mlojo sembrono bangsamu. Lha mula begitu jadi satu bangsa ora iso ngangge kawula Gusti Demak ndak bisa lagi nggih. Raja hamba pendoro kawula mboten iso karena terjadi perbedaan. Akhirnya ulama-ulama yang berasal dari para wali bersepakat hilangnya istilah kerajaan, hilangnya istilah raja dan hamba harus dikembalikan pada Rasulullah. Siapa? Semua saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan hanya orang Islam Indonesia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk mengganti raja dan hamba menjadi bahasa Indonesia yang namanya rakyat. Lha ngene kok arep unekke Pancasila bukan produk Islam, tak tapuk lambimu kowe. Ra'iyah itu rakyat iki. Kalau Allah dadi pangeran demi baladil amin, maka ketua apa kul huwallahu ahad dadi ketuhanan yang maha esa. Lah, ngene iki nek ora konsep baladil amin. Lah mula kita ini alhamdulillah duwe para ulama, duwe para kiai yang mampu mengajarkan aman wa amilus solihat bagi aksani takwim yang kayak kita tetap dengan konsep wa hadzal baladil amin. Suriah gagal, Rohinya gagal ngajarkan aman wa amilus solihat, gagal membentuk konsep baladil amin. Gagal, kita berhasil. Satu-satunya bangsa Islam dunia yang berhasil ada di Indonesia. Mula wong haji paling akeh kok Indonesia, wong salat paling akeh Indonesia. Kabeh teko mriki sakniki, pondok-pondok tumbuh di mana-mana. Lha iki lho. Mula sakniki begitu wingi wong ngomong iki bid'ah, iki bid'ah, iki bid'ah, santri wis ora goyah, wong santri wis rampung al muhafadzatu alal qadimis saleh wis rampung, aman wa amilu sholihate wis rampung. Begitu ada orang-orang sekarang anti bangsa Indonesia, kita sudah selesai dengan konsep wa hadzal baladil amin. Lha niki lho mula sampeyan pengen ora kenapa negara bikin perpu ormas? Kenapa Hizbut Tahrir dilarang dari Indonesia? Hizbut Tahrir ngajar amanu wa amilu sholihat, tapi konsep baladil aminnya Filistina. Salafi Wahabi kenapa lama-lama enggak cocok dengan Indonesia? Karena ngajarkan amanu wa amilu sholihat, konsep baladil aminnya Saudi Arabiyah. Lah, ayo. Jamaah-jamaah yang lain konsepnya bukan baladil amin Indonesia. Mula mari kita sekarang berpikir, agama kita sudah mengajarkan bagaimana mengatur bangsa dan negara. Mula alumni kene dadi pegawai negeri oleh, karena pegawai negeri adalah bagian dari baladil amin. Dadi tentara oleh, karena tentara bagian dari baladil amin. Seluruh perangkat Indonesia adalah perangkat konsep hadzal baladil amin. Mula santri tidak pernah mengharamkan Indonesia. Belajar saniki dari situ. Malaysia sudah mulai paham, maka Malaysia mulai sekarang dari hari ini mengetahui nasib masa depan Malaysia tergantung si Upin dan si Ipin. Loh gitu? Maka si Upin dan si Ipin dari kecil sudah harus diajarkan makna perbedaan su'ubah wa qabailah. Dia harus tahu bahwa pilar bangsa Malaysia ada India. Maka si Upin dan si Ipin harus tahu dikenalkan dengan tokoh namanya Jarjit. Si Upin dan si Ipin harus tahu bahwa pilar bangsa Malaysia adalah salah satunya Cina, bikinkan tokoh namanya Mei Mei. Agar anak-anak tahu, agar si Upin si Ipin tahu pilarnya ada dari Indonesia, bikinkan tokoh Susanti. Amerika biar tidak malu dengan anak cucunya kalah di Vietnam, bikinkan film Rambo sampai 5. Amerika biar tidak malu dengan Cina dalam hal spiritualitas, anak-anaknya diperkenalkan dengan American Shaolin dan American Kung Fu. Agar tidak malu dengan Jepang, bikinkan film American Samurai, American Ninja. Bahkan film The Last Samurai, tokohnya adalah Tom Cruise dari Hollywood. Jepang tidak boleh mengulang peristiwa pembantaian rezim Tokugawa oleh restorasi Meiji seperti tahun 65. Maka bangsa Jepang membuat pelajaran agar anak-anaknya tidak terjebak dalam pertikaian bangsa. Bikinkan film yang dipahami anak muda dengan film Samurai X, dengan tokohnya Rory Kenshin. Nah, tepuk tangan sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Ini bangsa dul. Lho makanya kita ini agar tahu urutannya digekhol, khol, khol, khol dan dikasih nama ulama, cek roh. Makanya raono kiai kok konslet dalam beragama, raono. Nek sing konslet-konslet itu biasanya ya panjeni rotok galau biasanya. Jadi gitu. Maka aparatur keamanan dimanapun jangan sekali-sekali mencurigai santri. Santri tidak pernah ingkar terhadap NKRI. Sekali dikasih Islam harga mati, NKRI harga mati. Tidak usah khawatir. Dan ini gitu. Mulakol seneng kene. Dilaro makam Sunan Kalijogo seneng Demak, ziarah Sunan Bonang seneng Tuban. Cinta yang tumbuh dari ziarah-ziarah menghasilkan hubbul wathon minal iman. Angel amma ba'du. Tuh mukadimah ngaji rampung. Tuh iki lagi amma ba'du kula. Lu dereng mulai. Lu kiai iki nek ngaji lah mesti ana amma ba'du lah. Kula lagi amma waktu menandakan akhir mukadimah ya durung mulai ngaji. Lha jamane cukup yo iki asli lho ngene iki lho ngaji kala-kala tak sangoni bokonge sing rada suwe. Lah ini bangsa tolong ya makane kita ini kadang orang-orang sekarang itu atas nama aman wa amilu sholihat tapi melupakan bangsa Indo. Indonesia, wong Indonesia dibom, disalahkan, ratu jenggot salah, ora jubahan salah, beduk salah. Kenapa? Mereka lupa bahwa kita orang Indonesia. Dan ketika Islam datang, bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang beradab. Seperti Islam datang ke Persia, Persia sudah menjadi bangsa yang beradab. Maka ketika Raja Rustam masuk Islam, ngambil menantu Sayyidina Husain, maka orang Persia berhenti menyembah api. Penyembahan api tiang Persia niku gele bangunan dhuwur namine Manara. Begitu apine diguang, Manara ne digele ngarep masjid, mulo tiang Majusi nyumbang Manara di depan masjid. Sampai hari ini mejite wong Islam duwe Manara, tekan Demak dikenal kanthi jeneng menara. Itu budaya agama Majusi. Kubah masjid niku saking tiang Nasrani sing teng Romawi. Mereka baru merasakan nek masjid ra ono tutupe udan terus bocor bedino. Nek teng Arab raono tutupi rapopo wong arang udan. Maka terus tiang setelah penaklukan Konstantinopel orang-orang baru mengenal kubah masjid. Nah teng mriki ayo ya, niko umpak undak telu tiang mriki nyumbang beduk tiang mriki nyumbang sarung salate syar'i tiang mriki nyumbang sarung nyumbang beduk nyumbang pujian nyumbang zikir gedege gedek. Tadi sesuatu umatnya Nabi yang berineka ragam niku teko Indonesia. Nabi itu kan tinggi Indonesia aja Nabi. Wih apa umatku? Orang sate padang, orang teh jenggot. Mereka mongoloid yang Nabi, yang tuh jenggot niku nameng pedos nih tengri kok. Ngono enak. Kita ini kadang lupa. Lah nih sing turunan Arab pasti tuh jenggot pasti gak ada nih. Ono sambungan kengri kok rambutnya keriting untuk nih apa? Kene nene jenggote mesti duwe, yai-yai ngene duwe. Biasane soalnya mambu Arab pisan. Nek sing Jawa blecet mesti ra ono jenggote mesti mlundhus ngono kaya bulus. Ras-ras yang berbeda. Niki korban yo sapi sesuk do numpak sapi. Liyane numpak unta kene numpak sapi. Untane wedi wong sapi ono sungune. Mula nek khotbah nganggo sapi sing ono sungune cek medeni wong sesuk. Ngeta, lajeng korban unta ya cekel polisi wong nirane unta, nyolong untane kebun binatang. Lah indah sesuk, umat Nabi sing paling indah niku teko Indonesia delok ae ta. Siji ibu-ibu nyumbang sewek, dadi mlebu swarga sewekan iki dikit-dikit ngadani ka. Ade nyumbang kethu ono sing putih, ono sing ireng, ono nyumbang blangkon. Lah wonten niku sesuk mlebu swarga go blangkon ngoten niki riyen ajale napa to? Soale Imam Syafi'i niku nyarati wong sujud niku ora entuk ketutupan rambut. Ini ra oleh mulo ditahan ngangge peci, ngangge topi, ngangge blangkon ngoten niku. Terus wong mriki niku nek didemok sirahe nesu, maka ini adalah mahkota mulo dikupluk. Ini wong Arab sirahe diwambung seneng kusek ngene dirundung-rundung ngene senenge mul nek wong Arab. Soale unta terbaik, kuda terbaik niku dielusel. Elus tapi kuda yang buruk niku untuk ngangkut barang nek ra kuat digebuk bokong. Bokonge mulo aja pisan-pisan gebuk bokonge wong Arab ditonyo sampean. Ini budaya ya. Nggih, wong wedok ya ngono aja pisan-pisan guyu kaya khimar nek teng Arab sampean aja guyu. Aja ngono guyune. Ora payu rabi sampean nek teng Arab kok guyune ngono. Soale sing guyune ngono nameng khimar, khimar niku nggo alat angkut. Nah wong wedok Arab niku nek nakal biasanya ini aku buka jendela, ada orang lanang liwat guyu, orang lanangnya ngerti, oh golek angkutan ngono. Bangsa punya caranya masing masing, lagi lah yang menyebabkan kenapa Islam di Indonesia menjadi kuat sampai hari ini, dan pesantren adalah mozaik pertemuan antara peradaban Islam yang dari Arab dengan budaya Nusantara yang asli Indonesia, dan yang inilah yang akan menjadi bagian dari Islam rahmatal lil Amin. Pun niku mawon wong wis sak jam nggih. Jam dereng? Ya Allah, setengah rolas. Nggih, sesuk malih wis matur nuwun nggih. Taun wingi mboten saged dugi, sakniki alhamdulillah iso dugi muga-muga gak kapok ya. Nek pokoke alhamdulillah duwe Islam sing teng Indonesia, wis matur nuwun kali para pendahulu, para sepuh. Lah niki sing nyebabke awak dhewe ora konslet wong ngajine urut ngisor. Nggih, muga-muga kita panjenengan sedaya pinaringan anak turun ingkang saleh-salihah, ingkang manfaat. Khusus kanggo para santri sampean tak kei oleh-oleh sitok ya, santri tak kei ijazah. Muga-muga iki jenengane selawat, ning selawate jenenge selawat lali. Boten ngerti, kula niku dikeki selawat lali tak amalno bar ngoten niku kula ngapalno alfiyah ming 40 dina. Nggih. Kula niku termasuk duwe rekor ngapalno alfiyah ming 40 dina. Niku insyaallah ya sebab wiritan selawat lali niki. Ana rekamane mboten niki? Ngene nggih, niku nggih, rekaman nggih. Tak wacakno sampean sing kok sampean goleki. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi. Linnisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Lho kok golekne rekaman kono ana. Ngeta. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi. Linnisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nek sing enom apalane cepet, nek sing tuwa insyaallah ora pikun sesuk nggih. Soale pikun niku ngrepotno wong. Nggih, nah terus nek arep ngaji ben anu nyantol Allahumma ftah alayya futuhal arifin bi hikmati kawan sura alayya rahmatak wa dzakirni mana situ ya dzal jalali wal ikram. Sesuk digoleki ning rekaman wis tak ijazahno ya. Semoga-moga manfaat, moga-moga barokah. Al-Fatihah. Allahulil amin. Terus siji melih dereng nih kula lali ibu-ibu, anake diwacakno Fatihah ping 41 ben anak siji ben bengi sak umur urip ya. Ini anaknya 10 berarti 41 ping 10. Mungkin temen apa? Sampean karo delok TV monggo, karo ngoceki jagung monggo, sing penting ora pas karo ngising. Ya, setiap malam bar isak sak durungi subuh. Pokoknya kit bar isak sak durung tekan sak durungi subuh. 41 anak niki anu, rahasiane bunyai nafiqah. Bunyai nafiqah niku garwane Mbah Hasyim Asy'ari sehingga nurunkan ulama-ulama hebat. Lah ban nafiqah niku ya oleh teko wong tuane namenipun Mbak Ilyas. Nggih, Mbak Ilyas niku diulang karo bapakne namene Mbak Qolyubi, diulang bapake namene Mbak Makhdum, diulang bapakne Mbak Maklum, diulang bapakne Mbak Tafsir Anom, diulang bapakne namenipun Raden Santri niku putrane Raden Bagus Harun utawa Mbak Ageng Basyariah sing teng Sewulan apa Medi Hadiun ya ana kabeh. Mbah yang ngono bapake lah bapake tugase apa? Goleki maisha sing apik ganja apa rezeki sing halal. Ibu-ibu anake kok diulang tek kapur sekilo ra nyantol blas, melek 41 dina ben bengi, anake diwacakno ya fatahu ya alim sebulno teng banyu esuk diombekno. Wah anak kok ora sehat blas niku mangan ra dikeki mangan malah kunting ben bengi wacakno ya hayyu ya qayyum ping 300 selama 41 dina banyune ombekno esuk. Anake kok gelutan wacana ya Allahu ya Latif ping 300 selama 41 dina esuk diombekno. Insyaallah kok anake adem, ayem, tentrem nggih. Bojo kok arep rabi meneh wacana ya Rahman ya Rahim diudekno ning gelas karo dinyanyeni babila ku ingat dirimu di saat bersama ngoten niku terus diombekno karo sadurunge aja lali idoni juk ngono sik ya. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa kafiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthan. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair, Allahumma akhtim lana bin qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma akhtim lana husnul khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri dhatika kama nawwara Allahu nuri syamsika badana ba'da. Allahumma ij'alna awlatana dhurriyyatina alamidana ahlil ilmi ahlil khair al-badal al-Qur'an sumul qiyam bil iman. Wa ya baina ummahatina wa shaykhi wa shaykhina wa jaddati wa jaddatina. Ana khususan la rukhi ba nuri daya hafiz ba asri ba Muhammad Mas'ud. Jami usul lima fura ya maradhin sabakuna bil iman. Ya Allah maghfir lahu marhamu ma'afir ma'afanu. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la tafinna ba'da maghfir lana wa lahum. Allahumma ajil qabrum la tamradil jinan. Allahumma ajil hamutan fura dari mahlum kubur. Inna lillahi la ilallah Muhammadur Rasulullah. Ya aqidhan usumat ma'inna. Irja'a ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadihi wa adkhuli jannati. Rabbana atina fi dunya hasanah. Afil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذن الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد